Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa di kesempatan kali ini dengan waktu yang sedikit berbeda. Kita hadirkan lebih awal dengan berharap ada waktu yang lebih barangkali baik untuk kita awali aktivitas kita, memulai dari pagi saat fokusnya itu bisa lebih terarah, dan lepas daripada itu mudah-mudahan bisa mencerna materi dengan baik dan diamalkan dalam kehidupan kita insyaallah. Kita akan langsung saja supaya nanti ada jeda waktu untuk membahas dan berdiskusi tentang persoalan-persoalan yang sempat antum sampaikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Karena dua sesi kebelakang kita banyak membahas tentang materi dan belum sempat barangkali mendiskusikan atau berdialog seputar hal-hal yang ingin antum tanyakan. Baik, bahasan kali ini kita akan lanjutkan tentang berbagai tantangan dakwah dalam kehidupan. Saya ingin berikan gambaran dulu tentang pembahasan kita secara ringkas di peta atau pemetaan materi pertemuan lalu, supaya kita bisa pahami kenapa kita membahas topik kali ini, apa kaitannya dengan materi-materi yang kebelakang. Saya ingin buat peta sebentar saja, dengan cepat saya tuliskan. Materi kita yang kita bahas dan tertulis dalam silabus adalah tentang fikih dakwah. Tidak apa-apa kalau tidak terlihat dari sebagian sisi, saya mencoba untuk kemudian menerangkan dan menyampaikan kembali dalam bacaan lisan sehingga bisa didengar dengan baik. Fikih artinya paham. Dakwah secara singkat saja, ajakan pada kebaikan. Tahan. Paham bagaimana kemudian kita bisa mengajak pada nilai-nilai kebaikan. Nah, saya ingin turunkan sejenak karena banyak orang ketika berbicara tentang fikih dakwah itu seringkali memahaminya langsung skala makro, luas dulu. Yang terbayang bagaimana ngajak orang sholat, ngajak orang masuk Islam, yang terbayang membangun hubungan baik dengan sesama. Padahal Al-Quran memberikan gambaran dari aspek yang paling dasar dulu. Yang kalau yang dasar ini kita berhasil menguasainya, maka yang lain-lainnya akan mudah. Kenapa kesulitan mengajak anak misalnya untuk menunaikan sholat? Kenapa kesulitan mengajak teman-teman untuk bersikap baik dalam kehidupan? Ternyata kegagalan yang sering muncul itu bukan sulit mengajak orangnya, tapi banyak orang gagal dalam memahami konsep dasarnya. Ini yang coba kita turunkan dulu, yang nanti aplikasinya masuk pada materi kekinian, yaitu tentang pembahasan tantangan-tantangan dakwah. Nah, perlu dipahami dulu sebentar, setiap kita, bahkan sesungguhnya manusia, setiap manusia itu saat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah membawa misi dakwah dalam hidupnya. Ya, membawa misi dakwah dalam pengertian ke sini. Mengajak pada nilai-nilai kebaikan, menanamkan segala yang baik dalam kehidupannya. Karena itu, mohon maaf, di antara makna fitrah yang dilekatkan kemudian dalam Al-Qur'an juga dalam keterangan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain kecenderungan mendekat kepada ad-din, Quran surah 30 ayat ke-30, juga di antara makna fitrah itu cenderung pada nilai-nilai kebaikan. Karena itu manusia saat dia mengerjakan sesuatu yang tidak baik, itu pasti hatinya akan menolak. Karena dorongan dirinya cenderung pada nilai-nilai yang baik. Entah dia itu sudah kemudian dekat dengan Allah dan memeluk Islam, atau bahkan belum beriman. Bahkan manusia yang tidak beriman pun sepanjang dirinya manusia, ketika dia berbuat yang salah, pasti hati kecilnya menolak. Karena saat diciptakan oleh Allah, dia membawa nilai dorongan pada hal-hal yang baik sifatnya. Contoh, asal bernama manusia saja, Ketika lisannya berkata yang tidak benar, pasti hati kecilnya menolak. Itu bohong. Ketika dia menggunakan perangkat yang bukan miliknya, maaf, keluar tempat pakai sendal orang lain, pakai sepatu orang lain, mau nulis pakai pena orang lain, itu pasti hati kecilnya akan menolak. Ini bukan punya kamu. Ini tidak baik. Kenapa? Karena dorongan dirinya saat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam dirinya yang seringkali mengajak pada nilai-nilai kebaikan. Itu konsep secara umumnya. Apalagi ketika kemudian dia mempertahankan imannya dan statusnya adalah sebagai muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis iman ini akan menggerakkan fungsi dakwah dalam dirinya. Sudah otomatis tuh. Makanya sering diberikan isyarat dalam Al-Quran dan hadis, jika ada orang mengaku beriman, statusnya muslim, tapi imannya tidak mendukung dia pada perbuatan baik, itu pasti ada masalah dengan imannya. Beda apa antara orang beriman dengan yang belum beriman? Kalau orang beriman itu tidak perlu diingatkan lagi sebetulnya untuk mengerjakan sesuatu yang baik, sudah otomatis. Saya ambil contoh ya, buka Quran surah kedua Al-Baqarah, ambil dulu contohnya Quran surah 2, bandingkan antara ayat 168 dengan 172. Yuk kita bandingkan. Quran surah kedua Al-Baqarah, bandingkan ayat 168 paling kanan sebelah bawah dengan 172 paling kiri agak sedikit ke atas. Ini ayat tentang bimbingan Al-Quran dalam mencari pekerjaan, mencari rezeki. Lihat ayatnya. Yang satu menyampaikan ya ayyuhannas, Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhannasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Satu, kalimatnya menggunakan nas, annas. Kemudian ketika Allah meminta dia mencari rizki, ayo cari makan, bekerja, cari rizki. Kemudian prinsipnya kata Al-Quran, halalan thayyiba. Perhatikan, cari dengan cara yang halal, legal. Kedua, thayyib, yang bermanfaat. Jadi kalau Anda bekerja, cari dengan cara yang benar. Maaf, kemudian menghasilkan misalnya uang dari pekerjaan itu sejumlah 100 ribu. Dari 100 ribu ini Anda ingin belikan makanan. Kalau Anda ingin beli makan, kata Al-Quran, jangan semua harus dibeli. Tidak semua yang diinginkan mesti dikonsumsi. Cari makanan-makanan yang memiliki dampak manfaat terhadap tubuh. Itu yang disebut dengan sifat thayyib. Ini bermanfaat enggak? Membuat fisik sehat tidak? Itu prinsipnya. Tapi yang paling menarik, ketika ini pencarian rizki ini dimintakan kepada orang yang sudah punya iman, bukan nas lagi. Kalau nas artinya apa? Manusia. Saya tanya pada Anda, apakah semua manusia yang ada di bumi semuanya beriman? Tidak. Ya, ada yang belum beriman, ada yang sudah beriman. Prinsip Al-Quran mengatakan petunjuk bagi semua manusia. Kalau Anda ingin sehat, Anda ingin baik, Anda ingin kuat, silahkan cari makan dengan cara yang baik. Dan nanti dari hasil itu cari yang baik-baik. Gak semua yang diinginkan mesti dibeli. Tidak semua yang diinginkan mesti dikonsumsi. Kalau semua manusia menerapkan pola hidup seperti ini, sehat. Walaupun tidak beriman, dia gunakan prinsip ini, sehat. Fisiknya kuat. Tapi ketika Allah meminta orang beriman, kalimatnya berubah. Lihat ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu. Dari nas berubah ke alladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Punya iman. Kulu, yang ini kulu, yang ini kulu. Sama. Kulu, silakan cari rezeki. Ikhtiar. Maaf ya, maaf sekali, maaf. Jangan kemudian Anda katakan kalau sudah beriman berarti enggak usah ikhtiar lagi. Tidak. Status Anda dekat dengan Allah pun, status Anda misalnya mohon maaf di masyarakat dipandang sebagai orang terhormat kedudukan agamanya, ustaz, kiai, habib, alim dan sebagainya, kalau tidak pernah mencari rezeki, ya lapar juga. Ya cari. Silakan beraktivitas. Tapi yang paling menarik yang ini. halalan tayyiba, yang ini dibuang kalimat halalnya, dijamakkan tayyibnya. Ini kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, yang ini kulu min tayyibati ma razaqnakum. Halalnya dibuang, tayyibnya ini dijamakkan menjadi tayyibat. Kulu min tayyibati, tayyibat. Plus dapat bonus dari Allah, ma razaqnakum, ma razaqnakum. Perhatikan kaidahnya. Yang ini halalnya disebutkan, yang ini halalnya dibuang. Yang ini tayyib cuma satu, bentuknya mufrad, singular, satu tayyib. Yang ini jama' banyak, tayyibat. Yang ini dapat bonus, ma razaqnakum, yang ini tidak ada. Fokus baik-baik. Ya ayyuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Nas, ketika disebutkan nas, halalnya disebutkan. Tapi ketika disebutkan yang dipanggil orang beriman, kenapa halalnya dibuang? Kata para ahli tafsir, karena orang beriman itu otomatis imannya mengarahkan dia pada yang halal. Ini gak usah disebut lagi. Para pemilik iman itu pasti, sudah pasti imannya mendorong dia pada yang baik. Sebetulnya cukup jadi manusia untuk bersifat baik. Tapi kalau Anda sudah punya iman, iman Anda itu mendorong pada yang baik. Makanya tidak disebutkan lagi. Karena imannya cenderung membawa kepada yang baik, makanya keberkahan hidupnya meningkat. Bertambahlah kemudian bentuknya jadi jamak thayyibat. Dia orang beriman tuh hidupnya berkah. Karena setiap dapat sesuatu, ngarahkan pada yang baik. Ini yang paling dibutuhkan. Karena itulah pemberian Allah menambahkan bonus. Ma razaqnakum, kami yang anugerahkan, bukan dia yang lelah kemudian mencari sesuatu. Ingat baik-baik, orang yang punya banyak keinginan akan didorong oleh prinsip dirinya untuk lelah bekerja mencari segala apa yang diinginkan. Orang yang banyak keinginan, hidupnya akan terlampau lelah untuk mewujudkan apa yang ia inginkan. Ingin ini, ingin itu. Minuman fungsinya menghilangkan haus. Setiap diminum, haus hilang. Cuman karena banyak keinginan, setiap yang diinginkan mesti dicapai. Bosan dengan air putih, padahal bukan putih, bening. Saya pengen jus. Jus apa? Buah naga. Tapi naganya bukan naga yang di sini, pengen yang di Hong Kong. Ayo cari sampai sana tuh. Bosan dengan nasi goreng di sini, pengennya kebon sirih. Bosan dengan sate yang di sini, pengennya sate Madura, tapi pengen yang asli, pengen ke Madura langsung. Ayo ke sana. Di semua yang diinginkan akhirnya menuntut keadaan diri kita untuk mewujudkannya, makin capek. Yang beriman tidak. Kami yang tambahkan keberkahannya. Yang dibutuhkan yang dia konsumsi, yang diinginkan tidak semua harus dicari. Tapi poin yang ingin saya sampaikan, maaf, iman seseorang itu akan mendorong otomatis dirinya untuk berbuat dalam kebaikan. Makanya Allah setiap menyebutkan fungsi tubuh kita, itu seringkali diawali dengan kalimat iman. Silahkan cek. Mata, ini sering saya contohkan. Buka Quran surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Sebelum disebutkan fungsi mata, imannya dulu. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pemilik iman, para pemilik iman itu pasti matanya dipakai pada yang baik-baik, yang halal. Dan dia akan palingkan dari yang tidak baik. Ghaddul basar, memalingkan pada yang tidak baik. Wa qul lil mu'minati akhwat yaghuddu min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan yang masih merasa punya iman, kalau Anda merasa tidak punya iman, ayat ini bukan untuk Anda. Tapi kalau Anda merasa beriman, ayat ini seharusnya menyentuh diri Anda. Palingkan dari yang tidak baik. Jadi kalau Anda merasa punya iman, ketika Anda misalnya melihat sesuatu nampak yang tidak baik, itu iman Anda akan langsung menutup pandangan Anda, minta dialihkan, palingkan, ini gak bagus. Lisan, Quran surah ke-49 misal, ayat 11 sampai dengan 12 ya. Imannya dulu pak, baru fungsi lisannya. Ya ayyuhalladzina amanu, iman. La yasar qaumin qaum, jangan saling mencela. Iman. Jadi celaan itu bukan sekedar dipandang buruk ketika dipraktekan, tapi mempertaruhkan kualitas keimanan seseorang. Jadi kalau ada orang tidak beriman, hidupnya penuh dengan celaan, antum gak usah banyak soal dulu karena dia gak punya iman. Tapi kalau antum merasa punya iman, kata-katanya kotor, berarti ada yang salah dalam imannya. Cukuplah bagi seseorang untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan mendorong fungsi tubuhnya pada nilai-nilai kebaikan. Sekarang coba tanyakan pada diri kita, dari sekian lama kita hidup sebagai orang beriman, berapa kali iman kita bisa mendorong kepada nilai-nilai kebaikan? Ini poinnya. Paham sampai sini? Coba dicek oleh kita semua dulu. Sebelum kita lanjutkan, kita evaluasi diri kita. Katanya beriman, katanya muslim, katanya yakin. Apa indikator yang menunjukkan iman kita benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah fungsi pada nilai-nilai kebaikan. Karena itu, nah ini yang paling penting yang ingin kita bicarakan. Al-Qur'an memberikan isyarat sebelum kita mendakwahi orang lain di luar tubuh kita. Maka dorongan pertama dalam Al-Qur'an, dakwahi dulu fungsi tubuh kita ini supaya iman dalam tubuh kita bisa menuntun perangkat tubuh ini kepada nilai-nilai yang baik dalam kehidupan. Di sebelum Anda ngajak orang lain, ajak dulu mata Anda untuk melihat yang baik-baik. Ajak tangan untuk menulis yang baik-baik, memegang yang baik-baik, ajak kaki untuk melangkah pada yang baik-baik. Kalau setiap orang beriman bisa memfungsikan imannya mendakwahi tubuhnya, maka masya Allah lebih mudah berbicara pada aspek eksternal yang di luar kebutuhan tubuh kita. Jadi kalau semuanya sudah bisa memfungsikan imannya, semua orang gampang diajak baik. Antum gak usah ajak, jangankan muadzin mau adzan, sebelum waktunya tiba orang udah siap-siap pak, karena imannya mendorong dia untuk mengatakan cepat sebentar lagi zuhur. Silakan cek ya, silakan cek dengan baik. Iman itu selalu bersanding dengan ketaatan. Kalau turun karena berbuat maksiat, cek hadisnya. Al-imanu yazidu wa yantaqis. Iman itu bisa naik, bisa turun. Yazidu bita'ah. Dia akan naik ketika orang banyak berbuat ketaatan. Bentuk taat itu amal soleh. Di antara contoh amal soleh, sholat. Misal, iman bisa naik dengan mengerjakan ketaatan. Bentuk taat itu amal soleh. Karena itu dalam Al-Quran kata iman seringkali disandingkan dengan amal soleh. Contohnya Quran surah ke-103, wal as innal insana lafi khus illalladzina amanu, orang beriman, wa amilus solihat. Iman bersanding dengan amal soleh. Kenapa disebutkan amal soleh? Supaya dengan amal soleh itu kita bisa berlatih meningkatkan iman. Kenapa iman harus diningkatkan? Karena ada kaitan iman dengan nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau orang banyak meningkatkan amal soleh, imannya menguat. Kalau iman menguat, tandanya kebaikan akan muncul. Kalau dia seorang suami beriman, dia akan jadi suami yang baik. Kalau dia istri beriman, dia jadi istri yang baik. Kalau dia pengusaha beriman, dia pengusaha yang baik. Kalau dia pemimpin beriman, dia pemimpin yang baik. Kalau dia beriman, maka apapun yang ia kerjakan pasti baik. Itu hasilnya. Ini bukan sekedar teoritis. Apa contohnya amal soleh? Temukan, setiap Anda menemukan kalimat iman, setelahnya amalan, maka itu pasti amal soleh. Kalimat iman pertama di Quran Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib, iman. Apa amal solehnya amalannya? Wa yuqimunas shalah. Contohnya sholat. Sholat, amal soleh. Dikala orang sholat, meningkat sholatnya, ini menunjukkan penguatan imannya. Fokus. Orang sedang semangat sholat, ini menunjukkan imannya kuat. Apa hubungan sholat kemudian dengan amal soleh dan kaitannya dengan iman serta perbuatan baik? Orang kalau beriman, meningkat amal soleh. Contoh amal soleh adalah sholat. Kalau orang sholat, imannya kuat. Kalau iman kuat, maka perbuatannya baik. Karena itulah ketika Allah menyebutkan fungsi sholat, diantaranya mencegah perbuatan yang buruk. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Inna sholata tanha anil fahsya. Fahsya dan mungkar sumber keburukan. Apa lawan dari buruk? Baik. Makanya kalau orang sudah meninggalkan keburukan, kebaikannya muncul. Fahsya, segala hal yang bersumber dari syahwat. Kata-kata kotor, pornografi, pornoaksi, LGBT, ya transgender, homoseksual, jorok dan sebagainya, itu fahsya. Makanya kalau orang sudah sholat, yang ini ditinggalkan. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dengan akal. Maaf, mencuri, berbohong, berselisih, mencemooh, menipu, korupsi, itu mungkar. Makanya ketika ada orang korupsi, kita mengingkari. Ada orang berdusta, kita mengingkari. Mungkar, diingkari oleh hati kita. Orang kalau sholatnya benar, maka perbuatan fahsya dan mungkar itu ditinggalkan. Kalau ditinggalkan fahsya dan mungkar, yang muncul kebaikannya. Itu yang disebut dengan iman. Nah, orang yang semakin kuat imannya, jangankan tiba waktu sholat, sebelum sholat aja dia sudah siap-siap. Silakan Anda cek zuhur jam berapa sekarang? Jam berapa? 11.46, 11.38, ayo 11.40, tuh terjadi perbedaan pendapat satu tempat, ambil tengah-tengah lah. Misal 11.40 tuh, 11.40 azan zuhur, baru azan tuh. Tapi kalau Anda ingin mengukur iman Anda kuat atau tidak, ada orang-orang bahkan yang sebelum 11.40, jam 11 dia sudah siap-siap, 11.30 dia sudah siap-siap. Itu tandanya fungsi imannya bagus dalam kehidupannya. Yang jadi masalah itu, mohon maaf, yang jadi persoalan, ada orang sudah beriman tapi dia tidak bisa merespon nilai-nilai kebaikan dalam dirinya. Jangankan kebaikan yang sifatnya muamalah, kebaikan ibadah aja tidak ada sinyal. 11.40 itu azan zuhur, sudah azan belum ada getaran dalam jiwanya. Temannya manggil, yuk sudah azan, jawabannya baru azan, belum komat. Tuh, begitu komat, teman mengingatkan, sudah komat nih, baru komat, waktu zuhur kan masih panjang. Sudah selesai mendekat kepada asar, tidak ada getaran. Apa yang salah dengan dirinya? Yang lebih dahsyat adalah akibat dari ini semua, imannya kemudian lemah, tidak punya fungsi. Karena gak pernah dikatrol dengan amal soleh, dia tidak punya fungsi dalam kehidupan. Akhirnya dia tidak bisa memberikan rambatan kepada tangan untuk bisa berlaku yang baik-baik dengan tangannya. Dia tidak bisa merambat kepada lisan, imannya gak masuk ke lisannya nih, gak masuk. Karena dia tidak masuk ke dalam lisannya, maka lisan tidak bisa dikontrol untuk berkata yang baik-baik sampai ke ujung kakinya. Nah, pertanyaannya, apakah yang menghambat dan menjadi tantangan bagi iman dalam diri seseorang yang harus kita dakwahi ini, sehingga kemudian dia menghambat rambatan iman untuk mendorong pada hal-hal yang baik-baik dalam kehidupan? Itu yang kita bahas dulu sebelum kita membahas yang tinggi-tinggi. Fokus bahasan kali ini, berbagai tantangan dakwah, kita fokuskan dulu tantangan untuk mendakwahi diri kita pribadi. Setelah itu baru kita bicara dengan aspek yang lebih luas. Kalau menemukan orang seperti ini, tanda-tandanya dia sedang terjangkiti oleh virus apa, bagaimana mengobatinya. Kalau menemukan kelompok seperti ini, bagaimana solusinya. Sebelum bicara jauh-jauh, kalau Anda menemukan diri Anda seperti itu, maka bagaimana cara mengatasinya. Ini mukaddimah, baru kita mulai bahasan. Bisa ingin paham dulu dakwah pertama kita, tidak lekatkan pada orang lain, tapi pada diri kita sendiri, yaitu sebagai seorang manusia. Bismillah. Satu. Quran surah 91. Kita keluarkan dulu ayatnya. Awas, karena kita akan berbicara tentang manusia, maka materi ini berlaku bagi setiap yang mengatakan dan menyatakan dirinya sebagai seorang manusia. Kita turunkan Quran surah ke-91 ayat 7-10. Setelah itu kita ambil Quran surah ke-4 misal ayat 116-119. Setelah itu kita turunkan Quran surah ke-12 ayat 53. Setelah itu kita bicara tantangannya. Tantangannya ada di Quran surah ke-2 ayat 214. Saya kotaki. Solusinya ada di Quran surah ke-3 ayat 142. Saya kotaki. Ini bukan otak-atik atau mungkin sekedar kebetulan, wallahu alam, tapi menarik. Ketika berbicara tantangan, Quran surah 2 ayatnya 214. Ketika berbicara solusi, naikkan satu tingkat jadi 3, duanya pindahkan ke belakang, 142. Kemudian aplikasinya, pertama di Quran surah ke-2 ayat 216. Contohnya nanti kita lihat. Ini kita simpan dulu. Sampai sini dulu. Yuk kita mulai sebentar. Mohon maaf, saya tidak pandai untuk menggambar atau membuat sketsa sesuatu. tapi saya berikan gambaran umum saja. Ini materi agak detail ya, jadi tolong fokus dipahami dengan baik, karena tidak mudah nanti untuk memahami ini. Anda mesti mengaitkan dulu dengan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang terkait berkelindan satu dengan yang lainnya. Perhatikan sini. Saya ambil contoh. Ini manusia. Contoh. Fokus. Fisiknya ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama dibentuk fisiknya dulu. Bukan ruh ditanamkan, fisik dulu. Ya. Dari mana dalilnya Ustaz? Quran surah 15 ayat ke-28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan menciptakan makhluk baru manusia, bashar. Bagaimana diciptakannya? Teruskan. Fa idza sawaituhu. Kalau aku sudah menyempurnakan dulu keadaan fisik dia. Di fisiknya dulu. Bagaimana detail penyempurnaan fisik ini? Baca hadis Al-Arba'in. Nomor hadis yang keempat dari 42 hadis. Lihat hadis yang keempat. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Kata Nabi, setiap kalian akan dibentuk di perut ibundanya 40 hari pertama berbentuk nutfah, baru proses percampuran antara spermatozoa dengan ovum. Thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah, 40 hari yang kedua berbentuk 'alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dhalika mudhighah, 40 hari yang ketiga usia 4 bulan, 120 hari sudah berbentuk mudhighah. Sudah mulai ada bentuk fisiknya. Seperti daging sekunyahan, sudah mulai nampak 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Nah, fisik yang sudah tercipta ini, dalam proses ini, baru kemudian ditiupkan roh ke dalamnya. Roh masuk. Makanya mohon izin ya, maaf bagi akhwat yang mungkin barangkali tengah mengandung pada kesempatan ini, masuk kemudian usia kandungan 4 bulan, itu roh ditiupkan ke dalamnya. Nanti saya ajarkan beberapa amalan dalam Al-Quran, ketika roh sudah masuk, bagaimana amalan perempuan yang tengah mengandung, juga suaminya. Suaminya untuk menjadikan anak itu lahir dengan izin Allah, terlahir dalam keadaan yang saleh dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi poinnya ditiupkan roh kemudian, wa nafakhtu fihi min ruhi, rohnya masuk. Awas. Thumma yursalu ilaihil malak fayanfuhu fihi ruh, maka diutus kemudian malaikat meniupkan roh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fisiknya sudah tercipta, roh masuk. Saat roh masuk inilah kemudian, fokus baik-baik. Roh ini masuk ke dalam dirinya menjadi satu tempat yang disebut dengan nafas namanya, nafas. Masuk ke sini. Maka diserap ke dalam bahasa Indonesia nafas. Begitu roh masuk, maka seseorang sudah mulai bisa bernafas. Masuk unsur kehidupan. Awas, ini tidak mudah memahaminya. Nah, saat roh masuk ini ke dalam diri kita menjadi dia nafas, dalam nafas ini terkumpul dua hal. Satu yang disebut dengan dorongan takwa, yang kedua disebut dengan apa yang namanya fujur, atau bahasa lainnya nafsu. Di nafas ini ada dua, ada takwa, ada fujur, nama lainnya nafsu. Saya bulat ini, tahan. Takwa, dorongan kepada hal-hal yang baik, hal yang mendorong pada kebaikan. Pelan-pelan. Makanya dalam diri kita senantiasa ada dorongan untuk berbuat baik. Tadi yang telah saya sampaikan di awal. Ini disebutkan sebanyak 115 kali dalam Al-Quran. Yang mendorongnya malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Jadi begitu Anda merasakan tumbuh, terlahir dalam kehidupan, maka jiwa takwa ini akan berfungsi. Ayo katakan yang baik, ayo lihat yang baik, ayo kerjakan yang baik. Pasti ada itu, pasti. Dan jiwa ini akan menolak setiap orang yang berpotensi berbuat keburukan. Jadi begitu akan mengerjakan yang tidak baik, kalau pertama kali dia kerjakan, maka jiwa takwa ini akan keras mengingatkan, jangan lakukan. Jangan kerjakan. Di sisi lain, ada yang disebut dengan fujur. Nama lainnya nafsu. Nah, nafsu ini awalnya diciptakan, awas, fungsi asalnya bukan untuk mendorong seseorang berbuat buruk, bukan. Pada awalnya untuk melatih supaya jiwa takwa itu bisa muncul ke permukaan. Kalau dalam bahasa kimia disebut dengan katalis namanya. Didorong nih, Sebab kalau yang ini tidak ada lawannya, bagaimana yang baiknya bisa ditemukan? Makanya setiap ada sifat yang baik, pasti ada lawannya yang tidak baik. Nah, lawan yang tidak baik ini namanya fujur, nama lainnya nafsu. Diciptakan oleh Allah, perhatikan cara memahaminya, bukan untuk membuat seseorang jadi tidak baik, bukan, tapi melatih lawannya yang baik supaya muncul ke permukaan. Contoh, di takwa ada sifat jujur. Jujur, apa lawan dari jujur? Bohong. Di sini ada sabar. Apa lawan sabar? Marah, misal. Di sini ada tawadu, rendah hati. Tawadu, apa lawannya? Sombong. Ah, lihat sini, lihat sini. Di sini ada bohong, di sini ada jujur. Kenapa bohong diciptakan? Bohong ini fujur. Tak jujur itu takwa. Kenapa bohong diciptakan? Bohong itu diciptakan bukan ingin membuat manusia jadi pembohong, bukan, tapi ingin melatih kejujuran supaya muncul. Sebab kalau tidak ada bohong, bagaimana diketahui jujur? Kalau tidak ada marah, bagaimana diketahui sabar? Sabar itu bisa muncul kalau dilatih dengan sifat marah. Kalau tidak ada marah, sabar gak akan muncul. Silahkan cek, Anda bawa teman ya, gak ada angin, gak ada hujan, gak ada kejadian, gak ada marah, Anda katakan kepadanya, sabar, sabar. Lihat ekspresi wajahnya, mana sehat? Sabar, sabar. Silahkan cek, gak akan ketemu. Bagaimana Anda bisa menilai seseorang itu rendah hati dan tawadu kalau tidak ada ukuran kesombongan? Makanya sombong itu ukuran supaya mengukur yang tawadu itu naik. Nah, dalam hidup itu prosesnya sederhana, gampang sebetulnya. Fa'alham wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, lihat-lihat, qad aflaha man zakkaha. Hidup orang itu akan bahagia, akan enak, akan nyaman kalau dia bisa zakka. Apa itu zakka? Lihat terjemahan di mushaf. Terjemahannya, siapa yang bisa menyucikannya? Apa yang dicuci? Ini nafsu. Bagaimana mencucinya? Dengan takwa. Lihat bahasanya, ini namanya kalau dalam bahasa ilmu balaghah. Saya mau tanya pada Anda, Bu, Ibu ya. Saya perlambat sedikit supaya mudah untuk ditangkap. Ibu kalau nyuci, dibuang kotorannya atau dibuang bajunya, Bu? Hah. Yang dibuang bajunya atau kotorannya? Kotorannya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Cuci, cuci, cuci, cuci, bersih, pakai lagi, bersih, pakai lagi. Ketika Allah menciptakan ini, fujur, ini persis sama dengan kotoran untuk mengukur supaya yang bersih itu muncul. Sebab kalau enggak ada yang kotor, bagaimana ketahuan bersihnya? Enggak mungkin ada baju yang dicuci kalau enggak kotor. Ada noda, cuci. Ada noda, cuci. Bukan menghilangkan bajunya supaya nampak kebersihannya. Orang nyuci kan prinsipnya buat nyari bersihnya. Ini kotor, kenapa diciptakan kotor? Supaya muncul bersihnya. Sama persis pakai bahasa balaghah, namanya kinayah. Diambil ungkapan bahasa yang ini, ditempatkan ke sini. Kalau dipahami seperti logika tadi kata Allah, saya ciptakan nafsu bukan untuk membuat kalian kotor, tapi supaya dengan itu diketahui, supaya yang ininya muncul, yang bersihnya naik. Buang yang ininya, munculkan yang ininya. Nah, maka praktek sederhananya, gampang Pak, Bu. Praktek sederhananya, setiap menemukan yang tidak baik, cepat cari lawannya yang baik. Karena yang tidak baik itu diciptakan bukan untuk membuat Anda berubah jadi tidak baik, tapi supaya Anda memaksimalkan lawan yang baiknya. Contoh, Anda melihat orang misalnya berbohong. Apa lawan bohong? Jujur. Ketika lawan itu berbicara bohong di depan Anda, itu Allah ingin melatih kejujuran dalam diri Anda. Muncul gak tuh? Muncul gak? Kenapa Anda yang dibohongi bukan orang lain? Karena Allah ingin meningkatkan nilai kejujuran dalam diri Anda, bukan ingin membuat Anda pembohong. Jadi ketika Anda menemukan lawan yang ini, maka cepat cari lawannya yang ini, dan responlah dengan tubuh kita untuk merespon nilai-nilai yang ini. Praktek, praktek. Apa lawan sabar? Saya terlampau cepat? Tidak baik. Apa lawan sabar? Marah. Marah itu fujur atau takwa? Fujur. Sabar itu takwa atau nafsu? Takwa. Perhatikan cara kerjanya tadi. Kalau ada orang marah, berarti yang diminta dari kita apa? Sabar. Contoh, ibu kalau tiba-tiba suami pulang, ada hal di kantor yang membuat emosinya meningkat. Pulang ke rumah dia marah. Kalau suami tiba-tiba marah, ibu mesti apa? Gampang kan? Saya belum berbicara praktek bu, saya baru bicara teori. Jadi ketika Allah menitipkan marah pada suami bu, bukan ingin membuat suami pemarah, bukan. Tapi Allah ingin meningkatkan kesabaran pada diri ibu, karena di depan nanti itu ada banyak peristiwa yang membutuhkan kesabaran lebih pada diri ibu. Jadi kalau pada yang seperti ini aja ibu gak bisa sabar, bagaimana ibu bisa menggapai cita-cita besar yang tantangannya lebih besar dibandingkan sekarang? Betul. Antum enak banget. Betul gitu. Nanti kita gantian bu, tenang aja. Ya. Tenang aja. Jadi kalau tiba-tiba suami pulang, nyampe rumah dia marah-marah, berbahagialah ibu menemukan suami marah. Betul. Itu tandanya Allah sedang menganugerahkan dan menaikkan tingkat kesabaran pada diri ibu. Datang suami, pintu dilabrak, cekir. Tenang. Pak, ayo capek ya? Iya, sudah tahu capek. Ini pintu saya banting. Baik, alhamdulillah ya sudah. Yuk makan dulu. Nanti aja. Ya sudah, mama siapkan ya. Enak. Tapi kalau ibu kejar dengan yang sama, bukan dengan lawannya, marah, ibu balas dengan marah lagi. Datang, pintu dibanting. Jiger, kenapa sih kamu? Salah apa pintu? Oh, naik lagi, gak akan tuntas. Apa lawan cemberut? Senyum. Jadi kalau istri sedang cemberut, antum tinggal senyum. Cari lawannya nih. Jangan dia cemberut, antum marah, gak akan nyambung. Istri datang antum pulang, istri sedang cemberut, antum senyum. Assalamualaikum. Dik. Kayaknya kenal. Duh. Mama kenapa? Duh. Enak, abis itu kasih handphone S9. Nih. Ah, sudahlah. Enak. Nih istri cemberut, antum marah. Kamu kenapa? Emang kenapa? Oh. Susah. Tapi prakteknya tidak mudah. Teorinya sih enak. Ustadz juga sama. Yeah. Makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya. Tapi istri saya sudah sering mendengar hal-hal seperti ini. Biasa. Nah, sekarang ini masalahnya. Teorinya mudah, prakteknya susah. Apa yang menyebabkan prakteknya itu sulit untuk dilakukan? Itulah tantangan saat ini yang sedang kita akan hadapi. Gampang bicara kejujuran, tapi kenapa sulit dipraktekkan? Awas hati-hati. Gampang bicara sabar, tapi kenapa susah dipraktekkan? Ini mata sederhana, melihat yang baik-baik. Begitu antum lihat handphone, nampak yang tidak baik. Teorinya sederhana, tinggalkan yang tidak baik, palingkan. Tapi apakah mudah memalingkan itu? Tidak mudah. Gak baik nih. Kata Ustaz Adi gak benar nih yang seperti ini. Gak benar tapi dilihat terus. Gosip itu bu, salah. Tapi kenapa masih dinikmati? Dan kenapa sering muncul acara-acara gosip di TV? Karena ratingnya tinggi. Kalau ibu tinggalkan aja, selesai, ratingnya turun, hancur, gak akan ada lagi muncul acaranya. Kenapa itu semua muncul? Teorinya mudah, prakteknya tidak susah. Berarti ada tantangan bagi manusia untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan itu. Itu yang kita dakwahi dalam kehidupan sebelum kita masuk ke dalam perkara-perkara yang lebih luas. Nah, sekarang kita bahas apa saja tantangan-tantangan dalam diri kita yang menghambat kita untuk berdakwah kepada tubuh kita sebelum kita sampai pada aspek yang lebih luas. Satu. Setan. Nomor satu, setan. Syaitan. Fokus. Nomor satu apa? Lihat-lihat. Saat kemudian Adam diturunkan ke muka bumi beserta pasangannya ikut turun. Quran surah kedua ayat 38. Qulna ihbitu minha jami'a. Ayat semua turun ke bumi. Setan juga ingin ikut turun. Dia menyampaikan bahkan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala, permohonan, saya ingin ikut turun, ingin membuktikan kepadamu ya Rabb bahwa saya memang lebih hebat dibandingkan Adam ini. Ingin pembuktian. Saya akan goda semua anak cucu keturunannya dari depan, dari belakang, kanan sampai dengan kirinya. Saya pastikan kebanyakan di antara mereka akan jauh bersyukur kepadamu. Saya akan palingkan mereka. Bagaimana cara dia memalingkannya? Maka dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum ikut turun ke muka bumi. Sumpahnya ada di Quran surah keempat di antaranya dari ayat 116 sampai ayat 119. Setelah berbicara tentang dosa syirik, turun ke bawahnya Allah mengatakan saya melaknat setan. La'anahullah. Teruskan. Wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Dia berkata ya Allah, saya bersumpah saya akan mengambil bagian dari tubuh manusia yang terdalam yang akan saya berikan was-was bisikan-bisikan untuk menyesatkannya. Masih ingat tadi? Dalam tubuh bagian manusia yang paling dalam ketika roh ditiupkan ada dua hal yang saling berlawanan. Satu apa? Takwa. Dua apa? Fujur. Ada takwa, ada fujur. Nama lainnya nafsu. Fokus. Saya akan sangat pelan-pelan. Masih ingat takwa yang membisikkan siapa? Karena takwa ini nilai-nilai kebaikan, baik yang dijaga malaikat. Masih ingat malaikat disebutkan berapa kali dalam Quran? 88. Takwanya berapa kali? 115. Karena ini sudah ada yang menjaga malaikat, dia tidak mungkin akan membisikkan nilai-nilai yang ini. Setan gak akan masuk kepada nilai-nilai takwa. Yang mungkin dia akan lakukan, dia akan masuk kepada yang satu lagi yang disebut dengan nafsu, fujur. Dia masuk ke sini. Dia berjanji kepada Allah, saya akan jadikan fungsi nafsu itu berubah. Yang tadinya mendorong supaya takwanya muncul, dia akan bisikkan supaya dia bisa bangkit sendiri, aktif sendiri, dan tidak dipedulikan oleh takwa. Karena asalnya ini lawan dari yang baik. Contoh, ini jujur, ini bohong. Bohong itu diciptakan tadinya cuma sifat untuk melatih jujur muncul. Sekarang setan berkata, saya akan aktifkan ini supaya dia mandiri sifatnya. Muncul, tidak terpengaruh oleh takwa. Kalau sudah seperti ini, maka kalau bohongnya dominan, manusia akan jadi pembohong. Kalau marahnya dominan, manusia akan jadi pemarah. Kalau sombongnya dominan, maka manusia akan jadi orang sombong. Ini dia pastikan tidak akan pernah didengar lagi. Paham sampai sini? Baik, teruskan ayatnya. Wala'udillannahum. Saya akan sesatkan manusia melalui nafsu itu. Dibuat sesat. Sampai jadi aliran, aliran sesat macam-macam dan sebagainya. Wala'umanniyannahum. Bahkan saya akan jadikan fungsi nafsu jadi berangan-angan, banyak menghayal. Hayal, khayalan. Khayalan. Awas hati-hati. Saya tanya pada antum. Siapa di antara hidupnya sampai hari ini yang tidak pernah menghayal, angkat tangan? Enggak ada, yakin saya. Sepanjang dia manusia, pasti pernah ada sekejap dalam pikirannya yang dia pernah gunakan untuk menghayal, pasti. Kalau dia selama hidup tidak pernah menghayal, berarti setan tidak bekerja dalam dirinya. Tidak pernah bekerja. Maka dia akan masuk lewat nafsu itu untuk memalingkan kepada hal yang dibenarkan. Maaf, sesat itu kan berpaling dari kebenaran. Yang benar itu takwa. Tadinya sifat nafsu untuk merespon takwa muncul, dia alihkan supaya ikut nafsu aja. Dialihkan dari yang baik kepada yang tidak baik. Sesatlah orang. Tambah dengan khayalan. Nah, setan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 88 kali. Nafsu disebutkan sebanyak 111 kali. Ingat, jadi begitu malaikat mendorong kepada yang baik, setan gak putus asa, dia pun mendorong kepada yang buruk. Sama persis pekerjaannya. Ini datang dengan kebaikan, ini kontra dengan keburukan. Kalau ini yang lemah, ini yang naik. Kalau ini yang turun, ini yang keangkat. Makanya jangan heran kalau antum dengar adzan, antum sedang lewat nih dengan teman bahkan non muslim, belum Islam dia, lewat dengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba yang non muslim pun bisa berkata, sudah adzan, apa enggak sholat dulu? Apa jawaban yang muslimnya? Jika yang munculnya yang takwanya, maka dia akan katakan, benar ya, Sudah adzan, ayo siap-siap. Begitu sudah la ilaha illallah, nafsunya bekerja, baru adzan, belum qomat. Muncul. Tuh. Pernah merasakan itu? Pernah ketika akan bangun tahajud tiba-tiba terfikir yang lain? Bangun jam 2, tenang, baru jam 2, subuhnya jam 4 lewat 15. Tidur lagi jam 3, bangun, baru jam 3, masih ada 1 jam. Tuh, kamu aja bacanya paling kulhu Allah setengah jam. Bangun setengah 4, baru setengah 4, nanti begitu bangun, Masya Allah, ada 4.15, antum bangun 5.14. Oh. Baik, tahan sebentar. Di faktor pertama apa? Setan. Yang dia goda apa? Nafsu. Ini yang menyebabkan nafsu jadi berusaha kemudian cenderung kepada keburukan. Turunlah Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, sepanjang aku adalah manusia, maka aku tidak akan mungkin menjadi manusia suci. Di manusia itu gak ada yang suci, gak ada yang bebas dari kesalahan. Karena ada satu makhluk yang berperan pada dirinya untuk selalu mengajak dia pada perbuatan yang salah. Kenapa? Ada yang menggerakkan nafsunya untuk bergeser pada fungsi yang sebenarnya. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sungguh pada diri manusia itu ada nafsu. Nafsu didorong oleh setan. Kalau sudah begitu, dia akan selalu mengajak pada nilai-nilai keburukan. Ini poinnya. Lihat sini, fokus. Apa fungsi lisan? Bukan cuma bicara. Kalau cuma bicara, semua orang bicara. Bahkan ada hewan yang bisa bicara. Beo misalnya kan, bisa tuh mengeluarkan suara. Suaranya mirip pembicaraan. Beo apa kabar? Baik, baik, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayat pertama apa Al-Baqarah? Alif Lam Mim. Kedua apa di ayatnya? Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Beo, beo, surat ketiga apa? Ali Imran. Ayat pertamanya apa? Alif Lam Mim. Beo, beo, beo. Surat ke-12 apa? Yusuf. Ayat pertamanya apa? Alif Lam Ra. Kalau antum enggak bisa jawab, antum kalah sama beo. Ayo. Surat ke-15 apa? Beo, beo, beo. Al-Hijr, Al-Hijr, Al-Hijr. Ayat pertamanya apa? Alif Lam Ra. Ayo, ayo, ayo. Surat ke-20 apa? Toha. Ayat keduanya apa? Beo, beo. Saudara, sini. Ayo fokus sini. Ah, sekarang kita paham ya. Fungsi lisan bicara yang baik-baik. Tahu dari mana fungsi lisan bicara yang baik? Lihat hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik-baik, kalau tidak mampu maka diam saja. Katakan yang baik. Nafsu masuk kepada lisan, tiba-tiba bisa keluar celaan. Nafsu masuk kepada lisan, tiba-tiba bisa keluar makian. Nafsu masuk kepada lisan, tiba-tiba bisa keluar gosip dan semacamnya. Siapa yang memfungsikan nafsu untuk masuk ke dalam lisan dan mengalahkan nilai kebaikan itu? Namanya yang pertama adalah setan. Maka kalau Anda kemudian ingin menghadapi tantangan yang pertama ini, kita mesti tahu cara kerja setan. Baik. Siapa yang menghapus ini? Saya nulis yang baik-baik. Jadi kalau tulisan baik dihapus dengan cara yang tidak baik, maka yang menghapus itu namanya bukan, bukan. Nah, itu cara memahami yang keliru ya. Terima kasih. Jazakallahu khair. Cuman saya harus mengulang lagi. Tidak ya, bercanda. Nah, saya turunkan ke sini. Tantangan pertama setan, bagaimana cara mengatasinya? Kita kenali dulu ya. Jangan-jangan selama ini hanya menyebut setan tapi tidak pernah kenal siapa setan. Kebanyakan orang itu hanya ingin mengenal yang baik-baik, yang tidak baik tidak dikenali. Karena itu ketika dia menghadapi yang tidak baiknya, dia tidak siap untuk mengatasinya. Kalau Anda datang ke Al-Fathu ini hanya ingin mengetahui dengan jalan yang mulus, yang baik-baik, tidak pernah melewati jalan yang berlubang. Begitu Anda dapat di kemacetan harus lewat jalan yang itu, Anda tidak siap menghadapinya karena tidak pernah tahu di mana lubangnya. Metode semacam ini diajarkan oleh sahabat Nabi namanya Hudzaifah Al-Yamani. Sahabat lain tanya kepada Nabi tentang surga, beliau tanya tentang neraka. Sahabat lain tanya tentang nikmat kubur, beliau tanya tentang siksa kubur. Sahabat lain protes, kenapa kamu nanya yang begitu, aneh-aneh aja. Kata Hudzaifah Al-Yamani, justru saya bertanya tentang lawannya untuk menghindari supaya tidak terjebak ke dalamnya. Demikian adanya kita belajar tentang malaikat, lawan malaikat itu setan. Jadi kita harus paham setan itu siapa, dari mana dia, seperti apa dia bekerjanya, bagaimana cara dia menggodanya. Jadi ketika antum merasa sedang ada godaan-godaan, antum paham setan nih. Gak harus saya ikuti. Nah, kita turunkan dulu bagaimana cara kerja dia. Setelah itu baru kemudian kita pahami dengan cara mengatasinya. Yuk, saya agak cepat. Setan asalnya dari iblis. Quran surah kedua ayat 34. Iblis asalnya dari jin yang berbuat fasik. Quran surah ke-18 ayat ke-50. Jin dalam bahasa Arab asalnya sesuatu yang tidak nampak, lawannya ins. Quran surah 51 ayat 56. Fokus. Yuk lihat ya, lihat dulu baik-baik. Setan pada mulanya wujud aslinya berasal dari iblis. Quran surah kedua ayat 34. Paling kiri, agak sedikit ke tengah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa. Ketika kami firmankan kepada para malaikat dan jin yang hadir pada saat itu. Ingat, bukan cuma malaikat, jin juga ada. Jin ada pada saat itu. Kenapa yang disebutkan cuma malaikat? Ini yang dimaksud dengan konsep dalam bahasa Arab, dzikrul kulli yuradu bihil ba'du. Disebutkan yang umumnya, tapi masuk sebagian yang lainnya. Dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan sinekdok totem pro parte. Lawannya disebut dengan sinekdok pas pro toto. Sebagian mewakili keseluruhan, keseluruhan mewakili sebagian. Contoh misalnya, saya ingin katakan Garuda sedang bertanding dengan harimau Malaya. Ini sinekdok pas pro toto. Yang disebutkan Garuda padahal yang dimaksud seluruhnya. Maksudnya Garuda Indonesia, harimau Malaya itu Malaysia. Tapi kalau dikatakan Indonesia pada saat ini sedang bertanding dengan Malaysia dalam pertandingan bulu tangkis, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kemenangan pada partai kali ini. Indonesia bertanding dengan Malaysia. Saya tanya pada Anda, apa semua orang Indonesia bertanding? Tidak. Ini yang dimaksud dengan sinekdok totem pro parte. Yang bertanding satu orang tapi mewakili keseluruhannya untuk terlibat di dalamnya. Nah, ini yang disebutkan malaikat, padahal pada saat itu jin juga ada. Disebutkan malaikat karena umumnya yang hadir pada saat itu banyak malaikat dibandingkan dengan jinnya. Kita akan lihat nanti. Semua diminta sujud, sujud semua pada Adam sebagai penghormatan, bukan karena ingin menuhankan atau mengkultuskan. Sujud karena perintah Allah. Dari mana taunya perintah? Nanti kita akan lihat di Quran surah ke-7 ayat 11 sampai dengan ayat 13 nya. Ya, illa iblis, kecuali iblis. Iblis gak mau sujud. Siapa itu iblis? Baca Quran surah 18 ayat ke-50 paling kanan pertengahan. Awal ayatnya sama dengan Al-Baqarah 34. Yang di sana wa idh qulna lil malaika, yang di sini wa idh qulna lil malaika. Yang di sana menerangkan iblis tidak mau sujud, yang di sini menjelaskan siapa itu iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Al-Kahf ayat 50. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis itu asalnya jin yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah. Jin. Jin yang menyimpang, yang fasik. Ini poinnya. Fasak perbuatannya, fasik itu makhluknya. Di asal dari iblis itu jin yang menyimpang. Berbuat fasik. Tahan. Tahan sebentar. Tadi saya katakan kenapa dia tidak mau sujud, bukan sujudnya yang penting, tapi itu perintah Allah. Buka Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 11 sampai dengan 13-nya. Setelah menyampaikan berbagai peristiwa, maka masuklah pada pernyataan Allah sampaikan, "Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Hei kamu, kenapa kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Yang penting itu bukan sujudnya, yang penting perintahnya. Ini perintah saya, kamu gak patuh ya? Anda juga sama. Dalam sholat itu bukan sholatnya yang penting, bukan sujudnya. Anda gak sujud pun semuka bumi tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuman itu perintah dari yang menciptakan kita. Perintah. Maka dia berpaling. Maaf, qala ana khairun minhu. Dia katakan saya lebih hebat daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Tidak level. Yang lebih tinggi harus kemudian hormat kepada yang lebih rendah. Nah, perkataan inilah yang menyanggah perintah Allah. Ini yang menjadikan dia keluar dari ketaatan. Keluarnya disebut dengan fasik, makhluknya disebut dengan fasik. Maka pada saat itu ia terbalut oleh kesombongannya. Saya tanya pada Anda, kalau sombong itu baik atau buruk? Buruk. Sesuatu yang buruk, kalau dibalut dengan yang baik-baik, itu disebut dengan labisa. Yang membalutnya disebut dengan libas. Makanya aurat kita ini buruk. Karena buruk tidak mau kelihatan. Saat Anda keluar tidak pakai aurat, maka Anda merasa malu. Kenapa? Karena tampak dalam keadaan yang buruk. Ditutuplah menggunakan pakaian. Dalam bahasa Arab, pakaian itu disebut dengan libas namanya. Libasun wa libasu taqwa dzalika khair. Libas bersanding dengan takwa, karena takwa mengandung nilai-nilai kebaikan. Tapi kalau Anda tukar yang buruk sombong menutup yang baik, ditutup oleh sifat kesombongan, sombong buruk, yang buruk menutup yang baik, pindahkan baknya ke depan jadi balasa. Kalau kemudian objeknya tertutupi, maka tambahkan hamzah di depan huruf ba. Sebelum huruf terakhir, tambahkan ya. Dari balasa jadi iblis. Iblis itu maksudnya makhluk yang tertutup oleh sifat-sifat keburukan. Nih. Tutup. Gak bisa muncul yang baiknya. Nah persoalannya, ini persoalan utamanya. Saat dia tertutup oleh kesombongan, itu masalah pribadi dia. Dia belum menggoda Adam. Tapi hal yang paling dahsyat adalah, saya lompat sebentar, hati-hati. Sombong itu penyakit yang sangat dahsyat. Karena sifat sombong itu bukan cuma kotor. Sombong itu bisa sekaligus menutup semua celah-celah pintu kebaikan. Jadi kalau sudah tertutup oleh pakaian sombong, ini celah-celah kebaikan gak akan bisa masuk, Pak. Lihat sini. Ini gelas. Di dalamnya ada air. Terbuka atasnya. Kalau dia terbuka, ini bisa diisi apa saja masuk. Madu masuk. Kopi masuk. Coklat masuk. Mau kopinya dibakar jadi api atau enggak, terserah. Mau coklatnya manis, mau macam-macam, terserah. Masuk. Tapi persoalannya, ketika ditutup dengan penutup yang keras, maka ketika Anda akan teteskan madu, dia tidak akan masuk. Anda teteskan kopi, masukkan, tidak akan masuk. Coklat tidak akan masuk. Kenapa? Karena ada penghambat yang menjadikan celah yang terbuka tadi tidak bisa dimasuki dengan apapun. Jubah kesombongan, kalau sudah melekat pada diri seseorang, maka akan menutup semua fungsi-fungsi kebaikan dalam dirinya. Karena itu orang sombong cenderung sulit untuk diingatkan. Susah. Silakan cek. Fungsi kebaikan bisa masuk lewat pendengaran. Orang sombong itu gak bisa. Kalau diingatkan malah balik sombong. Bapak kok gak bisa pak diingatkan? Ya memang saya begini. Bangga dengan kesombongannya. Memang saya begini. Kau mau apa? Pada mata gak bisa kelihatan. Pada pikiran gak bisa masuk. Iblis begitu. Begitu ditutup dengan jubah kesombongan. Dia menutup dirinya sendiri dengan jubah kesombongan. Maka semua petunjuk Allah tidak masuk pada dirinya. Padahal Allah punya sifat rahmat yang kasih sayangnya bisa menutup semua murkanya. Setiap hamba bersalah itu punya peluang untuk diampuni. Cuman ketika ditutup dengan kesombongan tidak masuk hidayah ini. Yang terjadi pada dirinya, ya Allah, saya ingin buktikan bahwa saya memang lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Bukan tobat. Padahal dia bisa bertobat. Kalau tobat diampuni oleh Allah. Cuman karena tertutup kesombongan gak bisa masuk tuh petunjuk tobat. Makanya sejak peristiwa itu diharamkan oleh Allah sifat sombong melekat pada setiap hamba. Kesombongan, keagungan itu jubahku. Siapa yang mengenakan jubahku maka dia tidak akan pernah mencium bau surga. Pemimpin yang sombong tidak akan mencium bau surga. Pengusaha yang sombong tidak akan mencium bau surga. Ustadz yang sombong tidak akan mencium bau surga. Maaf, murid yang sombong tidak akan mencium bau surga. Apalagi murid yang belajar pengetahuan hanya untuk menampakkan kesombongan, mendebat orang lain, senang berselisih, sudah ada hadisnya. Orang yang datang ke majlis ilmu hanya untuk mendebat orang lain, hanya untuk saling berselisih, maka tidak akan pernah dia mencium bau surga. Ayo, kalau mau silakan aja. Kita lihat nanti di akhir. Kembalikan ke sini. Nah, saat dia tertutup oleh kesombongan itulah, dia berkata kepada Allah, ya Allah, saya enggak sujud ini karena memang saya lebih hebat. Saya mau buktikan kepadamu, saya akan buktikan saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Maka pada saat itulah kemudian ketika Adam ditempatkan di surga, surga sebagai persiapan menuju fungsi kehidupannya di bumi, maka dia memohon kepada Allah, berikan kesempatan kepada saya untuk membuktikan saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Saya akan goda Adam, melarang, melanggar laranganmu. Turun perintah kepada Adam dan pasangannya, Al-Baqarah 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kami firmankan Adam dan pasanganmu tinggal di surga sementara ini. Nikmat semua kesenangannya. Wa qulna min haragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah. Cuma jangan dekati. Jangan dekati pohon yang ini. Fatakuna minadh dhalimin, maka engkau akan masuk pada golongan zalim yang melanggar ketentuanku. Ingat, maka itu kata para ulama, surga ini itu bukan surga yang akan kita masuki nanti, karena di surga ini masih ada latihan untuk meninggalkan larangan dan mengerjakan perintah. Surga kita nanti sudah tidak ada larangan dan perintah lagi. Surga kita nanti sudah tidak ada ibadah lagi. Makanya kalau ada di antara anda sekarang di surga masih pengen sholat, itu orang terlampau soleh. Surga sudah tidak ada perintah dan larangan. Nah, begitu Adam pasangannya masuk ke dalam surga ini, iblis ini membuktikan dirinya, menggodalah dia kepada Adam. Saat menggoda Adam itulah namanya dirubah oleh Allah menjadi setan. Nih, kita masuk Quran surah kedua ayat 36. Quran surah 2 ayat 36. Kita temukan setannya. Fa azallahuma syaitanu anha. Maka setan mulai bekerja untuk menggelincirkan keduanya. Wah, indah ya bahasa Quran. Kalau tergelincir itu jatuh atau naik? Ke atas atau ke bawah? Surga ada di atas atau di bawah? Di atas. Bumi di atas, di bawah? Masya Allah, tergelincir dari surga untuk turun ke bumi. Atas ke bawah. Siapa yang menggelincirkan? Setan. Yang digelincirkan bukan iblis lagi. Ketika dia mulai menggoda Adam, maka dirubah namanya oleh Al-Quran bukan dengan iblis lagi, tapi syaitan. Lihat transformasinya. Lihat transformasinya, saya buat persamaan ya. Saya membuat persamaan, perhatikan transformasinya, perubahannya. Asalnya jin, berbuat fasik, berubah jadi iblis. Saat menggoda, dia berubah jadi setan, syaitan. Perhatikan, perhatikan perubahannya. Jangan cuma hafal di film-film perubahan-perubahan. Setan juga berubah. Ya, ada transformer berubah. Dari mobil jadi robot, macam-macam. Dulu ada film Satria Baja Hitam berubah. Satria Baja Hitam RX berubah jadi Satria Baja Hitam Robo. Berubah jadi Satria Baja Hitam Bio. Ya, RX Robo kan yang warna kuning tuh, merahan. Kalau musuhnya robot kuat, dia jadi robot. Kalau musuhnya lebih kuat lagi jadi cairan, dia jadi RX Bio yang warna biru itu, kan? Senjatanya namanya pedang matahari, tendangannya tendangan maut, kendaraannya adalah belalang tempur. Apa saya itu? Ya, namanya Kotaro Minami. Tuh, saya tahu itu. Berubah. Sama dulu film-film begitu, film kartun juga begitu. Son Goku dia berubah, rambutnya kemudian jadi kemas-masan, gitu kan? Senjatanya kamehamehanya lebih kuat lagi, gitu kan? Lawannya dari Piccolo naik lebih hebat lagi. Sama semuanya. Diilustrasikan demikian. Ya, Senseiya dulu begitu. Dia punya teman namanya Yoga, debu-debu intan, tuh ya. Kemudian ada lagi Andromeda, senjatanya yang rantai itu. Kemudian si Riki, Seiyu latihannya di air terjun di bawah, pakai topi kayak topi petani itu. Ada. Hapus saya. Ya. Cuma lewat aja saya, lewat. Penulisnya saya tahu, saya pelajari ini kenapa dia menulis begini, apa aktivitasnya? Siapa yang nulis film Son Goku? Ayo, angkat tangan. Namanya Suzuki Watanabe, ya. Kenapa jadi ke situ? Ayo ke sini. Dah, ini saya hapus dulu nih. Simpan sini. Nah, setan juga berubah. Awas, dari jin transformasi jadi iblis. Dari iblis naik jadi setan. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan, saya mau bikin persamaan gini. Jin yang fasik, harus ada fasiknya ya, karena tidak semua jin fasik. Jin yang fasik berubah jadi apa? Berarti jin fasik sama dengan iblis. Iblis berubah jadi apa? Berarti iblis sama dengan setan. Kalau kita bikin persamaan seperti di matematika, seperti di fisika, karena ini sama dengan ini, sama dengan ini. Kalau kita sampaikan X, kemudian ini Y, kemudian Z. X sama dengan Y, Y sama dengan Z. Maka persamaannya X sama dengan Z. Liar tuh? Yuk kita ulang. Jin fasik X sama dengan iblis Y. Iblis sama dengan setan Z. Jika dibuat persamaan X sama dengan Y sama dengan Z, berarti X sama dengan Z. Paham? Baik. Monyet suka pisang, antum suka pisang, berarti antum sama dengan? Tidak. Itu dalam ilmu mantik adalah pemahaman yang salah. Diteruskan kalimatnya, antum sama dengan monyet suka pisang. Misal gitu kan? Jadi jangan dipotong, kalau dipotong bisa salah. Awas, hati-hati, itu di ilmu logika. Sekarang kita disampaikan dengan pemikiran seperti itu, dan cepat kalimatnya seakan-akan benar. Nih, saya kasih nih. Biasanya kalau dekat-dekat pemilu, suka rajin logika begini. Pilih mana, pemimpin muslim yang koruptor atau non muslim yang jujur? Jadi kalau orang gak paham ilmu mantik, bingung dia nih. Muslim yang koruptor, muslim koruptor, atau non muslim yang jujur? Pilih mana, satu atau dua? Muslim yang koruptor atau non muslim yang jujur? Pilih mana, satu atau dua? Tuh, pilih nomor satu katanya. Dua-duanya gak usah dipilih. Karena ini muncul persamaan dari cara berpikir yang salah. Kalau dalam ilmu mantik, kalau Anda ingin bandingkan sesuatu, itu mesti apple to apple. Apple bandingkan dengan apel lagi. Jangan bandingkan apel dengan terasi, gak akan nyambung. Enak mana apel Malang dengan terasi Sumedang? Gak nyambung. Apel bandingkan dengan apel. Kalau Anda ingin bandingkan non muslim yang jujur, bandingkan muslim yang jujur juga. Apa enggak ada dari 200 juta di Indonesia muslim yang jujur? Di perbandingannya begini. Nih, pilih mana, muslim yang jujur dengan non muslim yang jujur, baru adil perbandingannya. Koruptor dengan koruptor lagi, pilih mana, muslim yang koruptor dengan non muslim yang koruptor, baru adil namanya. Itu perbandingan. Harus serupa. Paham sampai sini? Nah, keserupaan ini kita tadi sampaikan, X sama dengan Z. Jin sama dengan syaitan. Sifat syaitan itu juga memiliki karakteristik jin. Syaitan. Ingat-ingat sini. Disebut setan kala dia menggoda siapa? Ingat baik-baik ya. Menggoda. Goda. Menggoda dalam bahasa Arab banyak bahasanya. Tapi kenapa menggunakan syaitan? Syaitan itu dari kata syatona, syatona, yang menggoda kepada hal-hal yang buruk, memalingkan dari yang baik kepada yang buruk. Itu syatona. Kalau sifat ini melekat pada diri seseorang atau makhluk atau benda, maka bendanya berubah nama jadi syaitan. Fokus. Lihat sini. Syaitan dari kata syatona, menggoda kepada yang buruk, memalingkan dari yang baik, pindah kepada yang buruk. Kalau syatona ini melekat pada satu benda, apakah bendanya makhluk, manusia, atau televisi, atau handphone, atau sejenisnya, atau apapun itu, maka benda yang kena syatona itu berubah nama jadi syaitan. Karena iblis ingin menggoda Adam pada yang buruk, memalingkan dari yang baik, maka iblis berubah nama menjadi sifat syaitan. Pekerjaannya disebut dengan syatona. Paham sampai sini? Nah, persoalannya iblis itu asalnya dari jin. Apa itu jin? Dalam bahasa, jin itu lawan dari kata ins. Buka Quran surah ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Demikian di Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal, 18 kali pasangannya disebutkan dalam Al-Quran. Jin lawannya ins. Fokus, fokus baik-baik. Al-jin lawannya ins. Lihat sini, ins punya tiga arti, jin punya tiga arti. Ini tiga makna, tiga makna. Semua berlawanan. Makna pertama, kalau ins itu nampak, kelihatan, jin tersembunyi. Nampak, ini tersembunyi. Awas, lihat baik-baik ya. Nanti di akhir Anda baru tahu kemana sebetulnya arah pembicaraan saya ini. Saya ulang. Ins, makna pertama apa? Nampak, kelihatan. Jin, tersembunyi. Sifat pertama jin beda dengan manusia. Manusia itu nampak, jin itu tersembunyi. Makanya kalau mohon maaf ya, siap lihat cek, setiap manusia yang lahir pasti kelihatan, nampak. Nampak, gak ada orang ibu melahirkan anak, nangis-nangis anaknya gak kelihatan. Mana ya, gak ada. Sama dengan jin. Jin juga itu tidak ada yang nampak. Fitrah jin itu saat diciptakan tersembunyi. Semua yang mengatakan, semua kalimat yang terambil dari kata jannah, janna ya jinnu jinnan, itu semuanya tidak nampak, belum nampak dalam pandangan. Misal jin tidak nampak, janin itu dari kata janna, janin. Kenapa janin disebut janin? Karena tidak nampak saat dia berada dalam rahim. Seorang ibu yang mengandung baru berbentuk janin, tidak nampak dalam pandangan. Ada orang mengandung, seorang ibu mengandung tampak dalam keadaan perutnya. Ibu itu sedang bergerak-gerak bayinya, gak ada. Kenapa disebut janin? Karena belum kelihatan. Jannah, surga, kenapa disebut jannah? Karena belum kelihatan. Jin, kenapa disebut jin? Karena fitrahnya saat diciptakan dia tersembunyi. Makanya kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Dia sedang keluar dari fitrahnya. Karena fitrah asalnya tersembunyi, Pak, bukan muncul. Jadi kalau ada jin-jin melakukan penampakan, itu jin bermasalah. Dan yang paling bermasalah, manusia-manusia yang cari penampakan jin. Sampai bikin liga paranormal, nggak ada kerjaan. Lawannya manusia. Manusia itu ins, tampak. Fitrahnya dari lahir tampak. Makanya kalau ada manusia yang senang sembunyi-sembunyi, itu manusia pasti sedang punya masalah. Saya tidak katakan sama dengan jin, beda persamaannya. Ibu punya suami, pulang ke rumah sembunyi-sembunyi. Ada pintu depan, naik lewat jendela. Ya? Keluar malam-malam sembunyi-sembunyi, ngecek handphone sembunyi-sembunyi, tidur diselimuti sama selimut sendirian, nampak bercahaya keadaannya. Masya Allah, suami saya apa amalannya ya? Tanya pada gurunya, Ustadz ngajarin apa pada suaminya? Suami saya malam-malam kok tampak bercahaya keadaan dirinya. Ibu, dia sedang ngecek status. Sembunyi-sembunyi punya masalah. Persoalan utamanya, apa hubungan dengan pembahasan kita? Nama setan pertama kalinya dilekatkan pada jin. Jin itu artinya tidak nampak. Artinya apa? Hal pertama yang menjadi tantangan bagi diri kita, kenapa tidak mampu mengaktifkan tangan berbuat baik, mulut berbuat baik, kaki berbuat baik? Karena ada yang tidak nampak dalam pandangan kita, mempengaruhi keadaan diri kita. Cuma gak kelihatan oleh kita. Paham sini? Awas, lihat sini. Tadi kita katakan tangan semestinya baik, kaki semestinya baik, lisan semestinya baik. Cuma ada yang menggunakan fungsi nafsu merubahnya jadi tidak baik. Siapa yang merubahnya? Setan. Apa asal setan? Jin. Kenapa disebut jin? Tidak nampak. Kesimpulan pertamanya, kita sedang menghadapi musuh yang tak nampak dalam pandangan kita, tapi memberikan pengaruh pada diri kita. Gak kelihatan dia. Siapa yang pernah lihat setan? Boleh angkat tangan? Gak ada. Gak kelihatan, Bu. Tapi, Pak, rasanya ada. Silahkan cek. Perasaan tuh ada. Bicarain aja dia. Gibahin aja. Lempar aja tuh rumahnya. Gak usah sholat dulu, nanti juga ada lagi. Zakat jangan dikeluarin dulu, tunggu Ramadan aja baru keluarin. Pernah ada perasaan begitu? Nah, pertanyaan saya, saat bisikan itu ada, makhluknya kelihatan gak? Tidak, itu yang disebut dengan jin tersembunyi, tapi sesungguhnya sifat pekerjaannya disebut setan. Keadaannya disebut dengan iblis. Yang ingin saya sampaikan, kita sekarang sedang menghadapi makhluk yang tersembunyi, yang datang lewat bisikan-bisikan. Bisikan-bisikan yang menggerakkan pada keburukan, itu disebut dengan was-was namanya. Karena itu ketika Allah menyebutkan bagian dari jin, disebutkanlah fungsi was-wasnya. Kul a'udzu bi rabbin malikin ilahin misyarril waswasin alladzi yuwaswisu fi sudur. Siapa itu? Minal nah simpen dulu, jin dulu kita bahas. Minal jin tak nampak. Sekarang bagaimana mengatasi bisikan yang tidak nampak itu? Itu yang kita turunkan lagi ayatnya. Kita belum masuk kepada mengatasi tantangan. Saya baru katakan ada tantangan yang gak kelihatan dalam diri sendiri, yang sering memberikan was-was pada bisikan yang tidak baik. Mengatasinya bagaimana? Langsung ya. Baik. Satu, saya langsung keluarkan amalannya saja. Jika Anda mendapati bisikan-bisikan pada yang tidak baik yang mengganggu Anda untuk berbuat yang baik dalam kehidupan, dan itu pasti ada, maka hal pertama yang dimintakan oleh Al-Quran, langsung berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan setan itu. Satu, berlindung kepada Allah. Fasta'iz billahi minasyaitan rajim. Berlindung. Minta berlindung kepada Allah. Awas-awas kelihatannya biasa nih. Bu, Pak, mau sholat, tiba-tiba ada godaan, tunda dulu. Begitu itu muncul, langsung berlindung kepada Allah. Bahasa nabinya dibahasakan pada kita, atau langsung diambil dari bahasa Al-Quran. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa'udzu bika rabbi ay yahdurun. Boleh pakai bahasa Indonesia? Ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Rabb dari bisikan-bisikan setan ini. Jauhkan dia dari saya ya Allah supaya tidak menggoda saya. Ya, jadi pokoknya kalau Anda belum hafal doanya, Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ambil yang paling singkat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau godaannya kuat, keluarkan lewat lafaz yang kuat. Keluarkan supaya dengan kalimat yang kuat itu bisa menguatkan pada diri Anda untuk menekan godaannya. Malam-malam mau tahajud misalnya, tiba-tiba ada godaan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Kepanjangan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Semakin kuat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau Anda ingin dengan bahasa Anda boleh, ya Allah saya berlindung kepadamu ya Rabb dari setan yang menggoda ini. Ya Allah jauhkan saya dari setan ini ya Allah. Jauhkan saya dari setan ini ya Allah. Setan pergi kamu, pergi kamu, pergi kamu. Saya tidak akan taati kamu. Boleh dengan bahasa kita. Paham? Poinnya adalah segera berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suami di kantor saat digoda untuk mengerjakan proyek yang tidak baik, ya Allah jauhkan saya dari setan ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awas hati-hati, pekerjaan diarahkan pada yang tidak baik, minta. Di rumah tangga ada godaan-godaan, pikiran yang tidak baik. Begitu suami belum pulang, telat 30 menit, pikiran buruk, ibu berlindung. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari pengaruh buruk yang diberikan setan pada saat ini. Paham sampai sini? Mbak, ini yang disimbolkan oleh kejadian saat Jamarat itu. Karena yang pertama digoda pada diri sendiri. Nabi Ibrahim akan menunaikan tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya Ismail. Tiba-tiba datang setan membisikkan keraguan pada dirinya. Maka apa yang dilakukan oleh beliau? Maka disimbolkan dengan lontaran. Beliau lontar, lontar, lontar, lontar, lontar. Lontar jumrah itu ketika dilontar yang pertama kali, kenapa menggunakan akobah? Akobah itu pada mulanya adalah sesuatu yang sangat besar yang memengaruhi. Tidak ada yang memengaruhi pada diri manusia yang paling besar kecuali dirinya sendiri, nafsu. Nafsu itu yang diaktifkan oleh setan. Di antum ketika datang setan menggoda ini, langsung minta perlindungan kepada Allah. Kenapa minta kepada Allah? Karena tidak ada yang lebih tinggi kekuatannya daripada setan kecuali penciptanya sendiri, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tanya pada antum, antum gak bisa berlindung minta perlindungan pada polisi, melayani sepanjang hati ya tapi gak bisa berhadapan dengan setan, itu gak akan bisa. Polisi itu manusia, masih bisa tidur. Setan itu bahkan datang dalam tidur. Anda yang bermimpi buruk sedang dimasuki oleh setan. Setan datang dalam tidur, Anda bayangkan. Maka Anda mesti berlindung kepada, jangankan tidur, ngantuk pun tidak. Allah yang memiliki sifat itu, Dia jangankan tidur, ngantuk pun tidak. Bahkan diturunkan ayat untuk menegaskannya. Ya, Quran surah kedua ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Apa artinya sina? Dia di terjemahan disebutkan ngantuk, bukan sekedar ngantuk. Karena ngantuk itu punya dua makna dalam bahasa Arab, punya dua istilah. Satu nu'as, kedua sinah. Kalau nu'as, ngantuk yang tiba-tiba ngantuk, tiba-tiba tidak. Tiba-tiba ngantuk, tiba-tiba tidak. Manusia nu'as, karena kadang-kadang ngantuk, kadang-kadang tidak. Pengajian, ngantuk. Keluar dari pengajian, tidak. Gitu kan? Malam, ngantuk. Siang, tidak. Kerja, ngantuk. Dapat gaji, tidak. Itu biasa. Pengajian, ceramah, ngantuk. Dapat snack, tidak. Itu biasa. Tapi Allah tidak. Tidak pernah ngantuk sepanjang aktivitas. Disebut dengan sinatun. Sinatun, sifat yang tidak mungkin muncul ngantuk di dalamnya. Paham sampai sini? Maka ketika Anda digoda oleh setan, berlindung kepada Allah, bacakan ayatnya. Makanya ayat ini disebut dengan ayat apa namanya? Kursi, ya. Kalau tidak mempan dengan ayatnya, lempar dengan kursinya sekalian. Satu. Dua. Awas. Ini kelihatan sederhana, tapi penting. Siapa tadi musuh yang pertama menggoda kita? Setan. Maka tutup celah-celah setan itu untuk menggoda. Tutup, bikin hijab. Hijab. Ada satu amalan yang saat Anda kerjakan amalan ini, dia bisa membuat sekat antara Anda dengan setan. Ini rahasia. Saya bagi antara kita saja pagi ini. Amalan ini adalah interaksi dengan Al-Quran. Fa'idha qara'ta al-Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Al-Qur'an. Setan tidak suka dengan orang yang baca Qur'an. Setan tidak suka dengan orang-orang yang ahli Qur'an. Tahan. Sudah? Maka saat Anda sedang gelisah, sedang tidak enak, sedang ada godaan-godaan yang tidak nyaman, ibu gelisah, tiba-tiba ada godaan tidak enak, ya, prasangka tidak baik pada orang lain misalnya, atau pada suami, atau hal-hal yang tidak nyaman, ambil wudu. Baca Quran. Baca Quran. Rajin Anda. Begitu Anda rajin, rajin, rajin, rajin. Apalagi ahli Quran. Kalau ahli Quran itu dia mengandung Quran. Yang dikandung itu firman Allah. Ketika firman Allah ada dalam dirinya, maka setan akan menjauh dari dirinya. Hati-hati. Ingat, makanya penghafal Quran dulu itu tidak disebut dengan hafid. Penghafal Quran bukan hafid dulu istilahnya. Penghafal Quran dulu istilahnya disebut dengan hamilul Quran. Hafid asalnya yang hafal hadis. 100.000 hadis dengan sanadnya disebut hafiz. Quran disebut hamil, hamilul Quran. Hamil yang mengandung, ibu hamil, ibu mengandung. Orang yang mengandung akan menjaga kandungannya dari segala hal yang bisa menghambat kandungan. Makanannya akan dijaga, perbuatan yang buruk akan dijaga, yang melukai akan dijaga. Anda mengandung manusia aja Anda jaga. Maka ketika Anda mengandung firman Allah, Allah yang berfirman yang akan menjaganya. Makanya orang-orang yang hafal Quran, kalau dia benar hafalannya, benar cara menghafalnya, benar cara menghafalnya, maka otomatis Quran itu akan membimbing ia selalu dalam ada kebaikan. Selalu dalam kebaikan. Buka Quran surah ke-35 ayat 32. Paling kiri agak sedikit ke atas. Ada tiga jenis ahli Quran. Wa minhum zalimun li nafsi yang thumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi. Ada penghafal Quran zalim pada dirinya. Ada dua, wa minhum muqtasid, ada paket hemat belum bisa ngajak pada kebaikan. Tapi yang berhasil, tolong ya, saya dengar tadi di sore yang sudah banyak pesantren tahfidz, banyak rumah Quran, banyak penghafal Quran. Ukuran benar tidaknya menghafal Qurannya, ukurannya sabiqum bil khairati bi idznillah. Orang kalau hafalan Qur'annya benar, maka otomatis Qur'an itu akan merambat pada tubuhnya, membimbing dia untuk mengerjakan banyak kebaikan. Setan punya hijab kita dengannya, tutup, gak bisa tembus. Amalan kedua, sudah? Orang yang mencoba menjadi ikhlas, dalilnya ada di Quran surah 15. Apa artinya Quran surah 15? Apa nama suratnya? Al-Hijr. Apa artinya Hijr? Benteng. Benteng itu tugasnya kan membentengi kan, dari sesuatu yang akan menyerang, perisai dari sesuatu yang melukai. Kenapa itu disebut dengan surat benteng? Rahasianya ada di ayat ke-40. Karena di sana ada amalan yang kalau Anda kerjakan, Anda akan punya benteng perisai dari godaan setan. Ini setan sendiri yang mengatakan kepada Allah. Lihat kalimatnya. Awas, hati-hati. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setelah dia katakan, ya Allah, aku akan berusaha menggoda semua hamba-hambamu itu. Bahkan disebutkan nanti depan, belakang, kanan, kiri, saya akan pastikan mereka semua jauh darimu, tidak bersyukur pada nikmatmu. Tapi ada satu golongan yang tidak bisa saya sentuh, dia punya benteng dari godaan saya. Siapa orang-orang itu? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali satu golongan dari hambamu yang mukhlas, orang-orang yang mendapatkan keikhlasan darimu. Ada mukhlis, ada mukhlas, itu berbeda. Mukhlis orang yang berusaha ikhlas, mukhlas orang yang mendapatkan keikhlasan. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan anugerah ikhlas, Anda akan kesulitan digoda oleh setan. Setan gak bisa tembus. Bukan gak menggoda, mau goda gak bisa. Ya. Bahkan kerjain aja. Ini godain. Gak bisa ya. Kita mau sholat, dia ngajak jangan dulu sholat. Ih setan ya. Mau goda, gak bisa. Saya mau sholat, mau apa kamu? Mau tahajud, tiba-tiba ada berita, bola nih sekarang sudah Madrid mau ketemu dengan Barcelona, ayo El Clasico sebentar lagi muncul, mumpung Ronaldo ini sudah pindah ke Juventus, kemudian seret gol sampai dibela oleh presiden Juventus, ya sekarang nggak muncul-muncul, kalah oleh Messi pertandingannya, tapi yang dapat Ballon d'Or-nya kemudian bukan dia, ya siapa yang mendapatkan kemarin? Modric, Luka Modric namanya, ya dia mengalahkan Mohamed Salah. Lionel Messi tidak masuk, Ronaldo tidak masuk, masuk nominasi tapi dia kalah. Nomor 3, yang pertama Luka Modric, kedua Mohamed Salah, yang ketiga Ronaldo. Hafal saya, tapi saya gak pernah nonton, gak ada kerjaan. Nih, mukhlas, tolak, gak, bola saya tolak, sekarang waktunya tahajud. Nih, gak tembus. Siapa itu? Mukhlas, Pak Mukhlas, bapak yang mendapatkan keikhlasan. Mukhlis, orang yang berusaha ikhlas. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan sifat ikhlas sehingga menjadi mukhlas, maka Anda harus belajar mendapatkan ikhlas. Cara mendapatkannya disebut dengan mukhlis, orang yang berusaha ikhlas. Kalau Anda bertanya bagaimana cara ikhlas, temukan kata mukhlis dalam Al-Quran, itulah caranya untuk ikhlas. Buka Quran misalnya surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlis. Kata mukhlis diawali dengan ibadah. Karena itu kalau Anda ingin mendapatkan sifat mukhlis, maka rajin-rajin ibadah. Orang yang rajin ibadah akan punya benteng antara dirinya dengan setan. Ibadah. Awas, hati-hati. Makanya ayat ibadah seringkali dilekatkan dengan keikhlasan. Siapa tujuannya? Allah. Buka Quran surah ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Antum tuh sering waqaf liya'budun. Kalau antum wasolkan harakatnya kasrah, bukan ya'buduna tapi ya'buduni. Liya'buduni. I-nya ke siapa? Di situ ada huruf ya yang mahdhuf. Ya-nya menunjuk kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah saja. Karena itu setiap kalimat ikhlas seringkali melekat dengan aspek ketuhanan. Turun surah Al-Ikhlas, hal pertama kali yang disebutkan dalam surahnya menunjuk kepada aspek ketuhanan. Qul huwallahu. Lihat, ibadah hanya ditujukan kepada siapa? Allah. Sekarang kalau Anda bertanya, Ya Allah, kami ingin ikhlas. Bagaimana caranya? Mukhlis. Bagaimana jadi mukhlis? Ibadah. Kepada siapa ibadahnya? Kepada Allah. Bagaimana caranya? Ibadah pertama yang saya kerjakan supaya dekat denganmu ya Allah, supaya saya jadi ikhlas. Temukan kata ibadah yang bersanding dengan prakteknya, yang terkait dengan nama Allah. Di antaranya ada di Quran surah ke-20 Toha ayat ke-14. Allah memberikan bocoran, langsung disebutkan Allahnya, langsung disebutkan ibadahnya, dan langsung disebutkan jenis ibadahnya. Innani anallah, Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya, Allahnya. Fa'budni, sembah saya, ibadah. Bagaimana cara ibadahnya? Teruskan ayatnya. Wa aqimis sholata li dzikri, sholat. Sholata li dzikri, sholat, dzikir. Turunkan sini. Ibadahnya sholat sebagai dzikir kepada Allah. Dzikrullah. Fokus. Lihat sini. Kalau kita buat sebuah persamaan, cara untuk tidak digoda setan, mendapatkan keikhlasan. Orang yang sudah dapat ini disebut mukhlas. Latihannya yang disebutnya namanya mukhlis. Mukhlis bagaimana mendapatkannya? Dengan ibadah. Ibadahnya kepada siapa? Kepada Allah. Latihannya bagaimana? Sholat. Jadi sebetulnya saat kita tiap hari diminta sholat, Allah sayang dengan kita supaya ingin membuat benteng antara kita dengan setan. Di saat antum diminta sholat, itu diberi benteng antara antum dengan setan. Makanya orang-orang yang tidak pernah sholat seringkali kesetanan. Kean melekat sifat pada dirinya. Lihat baik-baik teman-teman sekalian. Di ketika diminta sholat, sudah subuh, duhur ada sholat lagi. Kenapa? Karena waktu subuh dijaga dari setan. Lepas subuh, setan muncul lagi. Duhur ke asar ada sholat lagi. Asar ke maghrib ada sholat lagi. Maghrib ke isya ada sholat lagi. Kenapa diminta sholat 5 waktu? Sayang Allah kepada kita, sangat sayang. Di antara fungsinya menjaga diri kita dari setan. Dijaga jadi benteng. Makanya sholat didahului dengan azan. Panggilan azan itu panggilan yang sangat tidak disukai oleh setan. Sangat gak disukai. Silakan baca hadis-hadisnya. Idza udzina, kalau azan dikumandangkan, fafara syaitanu wa alaihi duratun, maka setan akan lari terkencing-kencing, terbirit-birit. Kalau perlu, kalau azan ada baunya, maka dia akan tutup kemudian hidungnya, lari. Makanya jangan heran kalau azan berkumandang, orang paling buruk pun sifatnya akan sadar dengan panggilan sholat. Pencuri pun akan berhenti beraksi dulu. Begitu akan mencuri motor, terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Woi, azan, woi, azan, kehulang. Azan. Fafara syaitan, karena setannya pergi. Fa'idha thuwiba fa'ada. Maka kalau kemudian azannya berhenti, datang lagi setan menggoda. Datang tuh. Anda bayangkan. Makanya kalau sholat kita benar, itu ada benteng dalam diri kita. Minimal benteng mencegah setan, minimal memiliki benteng untuk mencegah setan memengaruhi kita berbuat keburukan. Makanya turun ayat tadi, innas sholata tanha anil fahsya. Tuh. Pertanyaannya Ustaz, kenapa banyak orang sholat sekarang tapi banyak mengerjakan perbuatan setan? Sholat mencegah perbuatan fahsya, tapi ada orang sholat berbuat fahsya. Sholat mencegah perbuatan mungkar, tidak sedikit orang sholat STMJ. Sholat terus mungkar jalan. Apa yang salah? Barangkali cara sholatnya yang tidak benar. Maka mulai hari ini coba belajar fikih sholat yang benar. Apa diantara yang tidak benarnya? Dua kata Al-Quran. Satu, banyak orang tidak khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua, maaf, ada orang yang tidak paham dan tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba cek sampai hari ini. Maaf sekali lagi, berapa ribu kali Anda ruku dan sujud, dari sekian Anda sholat itu berapa persen bacaan sholat yang dipahami? Jangan-jangan selama ini baca-bacaan sholat tapi gak ngerti bacaannya. Jangan-jangan selama ini sholatnya cuma gerak-gerak aja. Takbir, sedekah, berdiri, ruku. Dari ruku, iktidal. Dari iktidal, sujud. Duduk di antara dua sujud. Sujud lagi, bangun. Begitu sampai dengan salam. Kalau cuma begitu, jangankan Anda, anak kecil pun bisa. Coba anak kecil usia 4 tahun, bisa seperti Anda begitu. Anak kecil 4 tahun tidak paham bacaan sholat, wajar, karena belum masuk masa baligh-nya. Anda yang 40 tahun masa belum paham-paham, mau sampai kapan? Bagaimana bisa khusyuk kalau gak ngerti yang dibaca? Bagaimana bisa menghayati kalau gak paham yang diungkapkan? Semua ada maknanya. Dari takbir sampai dengan salam itu ada artinya, Pak. Gerakannya itu ada makna. Coba pelajari lagi dulu, kami pertama datang ke Bandung, itu membahas fikih sholat. Fikih sholat. Bahas dari awal sampai akhir, apa artinya begini, kenapa tangannya begini. Diajarkan dari mulai Anda begini, bagaimana cara kerja setannya. Ada, Pak. Kata Nabi, begitu Anda bertakbir begini, setan itu akan membisikkan waswas dalam diri Anda. Sampai mengatakan, udhkur kada, udhkur kada. Ingat ini ya, ingat itu ya. Ingat ini, ingat itu. Kalau Anda gak percaya dengan kata-kata saya ini, nanti sholat duhur, buktikan. Sebelum Anda takbir, biasa aja. Menghadap ke arah kiblat, kaki luruskan, sejajar dengan garis, bersiap untuk takbir. Biasa aja. Begitu Anda katakan, Allahu Akbar, saksikan. Di kepala Anda mulai muncul bisikan yang tidak ingin Anda hadirkan sebelumnya. Telepon belum dibalas, SMS belum dijawab, macam-macam muncul. Sampai ceramah saya ini, itu bisa muncul lagi. Begitu Anda takbir, ingat kata Ustadz Adi, agar setan yang akan menggoda Anda pada saat Anda takbir. Setan. Hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli, sampai orang salat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Ini amalan yang kedua. 3, agak cepat. Zikir. Rajin zikir. Karena Allah menyandingkan kalimat salat dengan zikir. Wa aqimis salata li dzikri. Zikir. Orang-orang yang ahli zikir akan punya benteng antara dirinya dengan setan. Jika Anda biasakan zikir, itu punya benteng, Pak. Ya, maaf. Di jalan mau kesini, kenapa enggak diisi dengan zikir? Sini keluar, isi dengan zikir. Bangun tidur, zikir. Berangkat ke kampus, zikir. Ayo, jadi mahasiswa muslim milenial yang setiap aktivitasnya diisi dengan zikir. Makanya zikir itu disebut di Quran, bukan hanya selesai sholat. Selesai sholat ada zikir, Quran surah ke-4 ayat 103. Faidah qadaitumus sholata fadhkurullah. Kalau Anda telah selesai sholat, ayo berzikir. Bisa ucapkan astagfirullah. Hadis Muslim nomor hadis 591. Astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah, lahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim nomor hadis 593 ada. Tapi Anda mau sambil beraktivitas harian pun boleh. Kan ada surahnya di Ali Imran. Ada ayat di ayat 191 itu. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang ini berdirinya zikir, ke kantornya zikir. Apa enggak bisa Anda berangkat kantor sambil mengucapkan subhanallah. Macet gunakan untuk zikir daripada menggunakan pada hal-hal yang tidak penting. Bagaimana bentuk zikirnya? Kan hafalan Quran juga zikir. Hafalan Quran zikir, Mas. Buka Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Itu menghafal Quran disebut zikir. Walaqad yasarna al-Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran digunakan sebagai zikir. Mulai sekarang robah, antum naik misalnya, maaf ya, naik mobil, pasang USB-nya. Isi dengan surat-surat Al-Quran, dengarkan. Naik Grab, minta sama tukang Grab, pasangkan ini. Wah, ini gak bisa dipasang, Pak, handphone antum pakai, gunakan. Kalau perlu antum yang ngaji duluan. Ngaji, rekam oleh antum. Begitu di mobil, setel. Masya Allah. Itu suara siapa, Pak? Suara saya. Pantas jelek. Dengan yang jelek inilah, aku akan mempercepat lariku ke surga. Catat tuh. Ya. Kadang-kadang butuh kalimat indah untuk menyampaikan nilai-nilai kedekatan. Ya. Antum juga begitu. Suami mau berangkat, istri tanya, Papa hari ini kemana? Ke hatimu. Oh, enak lah pokoknya. Kalau di bahasa Arab itu dibalaghah namanya. Nanti ada ilmu badia. Ya. Wah, kerjanya kok capek melulu sih? Untuk yang terbaik pada diri kita. Hari ini aku akan berangkat, akan kugendong rembulan, kukantongi bintang-bintang, segera aku bawa pulang. Misalnya. Dah. Halo, paham? Ya. Zikir. Jadi zikir itu diantaranya tadi ya. kalimat-kalimat thayyibah, isi. Jadi kalau antum ada isinya, maka setan tidak akan menemukan celah yang kosong. Salam itu zikir. Memperbanyak salam, kata Nabi, absus salam itu zikir. Ya. Ada 19 jenis setan. Maaf, 9. 9 jenis setan yang diisyaratkan kemudian selalu hadir dalam interaksi keseharian kita. Misal, maaf. Antum baru selesai wudu tuh. Pernah enggak merasakan was-was? Enggak yakin dengan wudunya. Saya wudu enggak nih? Nah, itu setan. Nama setan yang menggoda orang wudu namanya walhan. Walhan. Antum pernah enggak di rumah tiba-tiba keluar kamar merasakan hal yang enggak enak malam-malam? Padahal pagi-pagi biasa kan, Bu? Ibu ke dapur, ke ruang makan. Tiba-tiba malam begitu mau keluar tahajud, perasaan enggak enak. Awas, hati-hati begitu bangun di meja makan. Awas. Jubahnya putih, belakangnya bolong, rambutnya panjang, minta sate 200 tusuk. Hati-hati. Awas. Tuh. Mulai gelisah. Ada yang begitu? Begitu masuk ke rumah, udah lama ditinggal, tiba-tiba kosong. Ruangan gak pernah dipakai, tiba-tiba dibuka, gak enak perasaan. Ada begitu? Ada, setan rumah. Namanya Dasim. Dasim. Perempuannya Dasimah. Muslim perempuannya. Mukmin perempuannya. Soim perempuannya. Tuh. Dasim perempuannya. Tuh. Anda ke kamar mandi kan berlindung dari setan laki-laki dan perempuan. Ya kan? Dasim itu setan rumah. Begitu Anda masuk rumah, kata Nabi, biasakan berzikir. Zikirnya apa? Ucapkan assalamualaikum. Ingat, ada orang, enggak ada orang, ucapkan. Jangankan masuk rumah, kamar-kamar Anda, begitu masuk, biasakan aja. Kami nginap di hotel, masuk, ucapkan assalamualaikum. Di rumah, ucapkan assalamualaikum. Biasakan, begitu Anda masuk, ucapkan assalamualaikum. Hadisnya jelas. Setan itu akan berkata pada kawannya. Pada kawannya. Karena boleh jadi Anda dari satu tempat, setan ikut ke tempat Anda. Ada. Masjid, nanti saya bahas lah, terpisah. Kantor, pasar, mall, ada. Ada, setan mall ada, Bu. Jangan dikira gak ada. Bahasa kekinian, setan mall, setan pasar dulunya. Ada, ibu pernah belanja. Begitu ibu gak kebeli, sampai ke rumah keinget terus. Pah, tahu gak, Pah? Tadi itu waktu di mall tadi, bagus banget tasnya, Pah. Setan ikut tuh, Bu. Mama, fungsi tas itu cuma menampung apa yang bisa dibawa. Uang, cermin, macam-macam. Sudah, mushaf. Mungkin tas ini walaupun biasa, itu yang bisa membawa mamah ke surga. Insya Allah, iya, Pah, ya. Betul, ya Allah. Aku telah tertipu oleh setan. Tapi yang tadi juga bagus sebetulnya, Pah. Oh. Tuh, setan mall. Nah, cara mengusirnya, begitu masuk rumah, ucapkan assalamualaikum. Dalam hadis disebutkan ketika Anda katakan assalamualaikum, dia berkata pada kawannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Kalau Anda tidak katakan, maka dia akan bisikan kepada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Itulah yang terasakan ketika Anda masuk ruangan, gelisah, enggak enak, enggak tentram, macam-macam. Biasakan, masuk, ucapkan assalamualaikum. Sudah. Tidak dijawab, normal. Ada jawaban, waalaikumsalam, ya masalah baru. Masuk. Tenang. Biasakan. Saya anak-anak kecil, anak-anak saya ajarkan dari kecil tuh. Nah, saya yang pertama, sekarang 5 tahun. Dari 3 tahun saya ajarin. Kak, kakak masuk kamar, ucapkan assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Kenapa, Bu, ya ada setan kamar? Namanya Dasim. Kalau kakak gak ucapkan, nanti ganggu. Dia langsung praktekkan, Pak. Dia masuk ke kamar, assalamualaikum Dasim. Oh, disebut langsung. Baru satu tuh. Namanya anak-anak. Terus di kamar tuh isi dengan zikir. Yuk kita berbagi ya, kita berbagi. Saya coba praktekkan, suasananya enak. Enak di rumah itu, tenteram. Mulai sekarang, coba cari speaker aktif. Pasangkan USB, isinya Quran aja. Gak apa-apa, dia muter 24 jam. Misal di kamar antum pasang, atau di desain rumahnya pakai speaker di atasnya. Masukkan di ruang kontrolnya, masukkan Quran. Di ini masuk ke kamar, kemana-kemana. Itu enak, Pak, gak percaya silahkan coba. Coba, tenang. Di suasana rumahnya lebih enak. Dan ketika Anda akan berbuat yang salah pun, Anda malu terhadap bacaan Qurannya. Begitu senang dengan Quran, nonton tayangannya enggak bagus, malu dengan suara Quran. Begitu berbuat yang tidak baik, Anda dengar suara Quran, malu. Dan hebatnya, Anda terjaga, punya benteng dari setan, saat yang bersamaan memudahkan Anda untuk menghafal Quran. Saya beri rahasia untuk para orang tua yang mendambakan anaknya di penghafal Quran. Ini rahasia. Sini. Bu, kalau baru lahiran, Pak, dan anak itu disiapkan jadi penghafal Quran, saya sarankan putarkan di tempat anak itu beristirahat atau beraktivitas Quran. Formulanya begini, formulanya. Siapkan satu juz, satu juz. Jangan semua diputar 30 juz. Ingat, jangan diputar. Siapkan satu juz, misal setiap bulan. Setiap bulan, misal bulan pertama dia lahir. Lahir, putarkan juz pertama, misal Al-Baqarah. Ayat 1 sampai 141 misal. Selama sebulan. Masuk bulan kedua, usia bayinya 2 bulan, putarkan juz kedua. Al-Baqarah 142 sampai dengan 253. Putarkan. Masuk usia 3 bulan, juz ketiga. Teruskan, terus, terus, terus. Sampai usia dia 30 bulan, dia sudah mendengarkan 30 juz. 30 bulan itu artinya usianya sudah 2 tahun setengah. 2 tahun setengah itu sudah mulai bisa bicara. Begitu dia bisa bicara, maka ajarkan Quran kepadanya. Demi Allah saya katakan, dia hanya butuh 6 bulan paling lama untuk menghafalkan Quran. Setelah 3 tahun, dia akan jadi penghafal Quran. Gak percaya silahkan coba. Coba. Ada anak-anak usia di bawah 5 tahun, perdengarkan aja. Perdengarkan, perdengarkan. Kami coba, Pak. Dan saya sering kali menangis. Terakhir kemarin, anak kami yang paling kecil itu, tidurnya malam-malam, udah tidur. Malam tidur, saya datang setelah selesai berdakwah, pulang ke rumah. Datang saya malam, tiba-tiba masuk kamar, istri saya meminta saya diam sejenak. Menunjuk kepada anak kami yang paling kecil. Itu matanya tidur, lisannya mengikuti irama speaker aktif. Nyambung ternyata, ini sedang doa khatam Quran. Allahumma arhamni bil Quran, Allahumma arhamni bil Quran. Terus-terus, itu lisannya mengikuti. Allahumma arhamni bil Quran, waj'alhu li, terus dan seterusnya sampai dengan ujungnya. Imaman wa nura dan seterusnya sampai ujungnya. Itu diikuti oleh lisannya sedangkan dia tidur. Anda enggak percaya silakan anak Anda istirahat putarkan terus tapi terukur, jangan diacak. Kalau diacak nanti hafalannya agak tidak sempurna. Kadang-kadang dia dibacakan juz amma tiba-tiba keluar di lisannya alif lam mim, keluar di lisannya al-a'raf, bisa muncul. Atur dia dari awal secara per juz. Setelah itu Anda akan dapatkan sesuatu yang berbeda. Nah, dan yang lebih hebat, apa hubungan dengan pembahasan kita? Rumah Anda punya benteng dari buruknya godaan-godaan setan. Ya. Paham sampai sini? Ya. Kita baru masuk kepada tahap pencegahan. Kita belum masuk kepada, awas, ini yang paling penting. Langkah pengobatan. Karena ada orang yang juga sudah masuk terjebak ke dalamnya, bagaimana cara mengatasinya? Misal antum ingin menahan amarah, tapi tiba-tiba marah muncul. Ketika sedang marah itu, bagaimana cara mengobatinya supaya dia tidak melahirkan tindakan yang lebih buruk lagi? Karena setan, kalau sudah berhasil dengan satu keadaan, dia akan naikkan volumenya kepada yang lebih tinggi. Tadinya cuma mengancam, serahkan uangnya. Tiba-tiba dia bisa menusuk, tiba-tiba dia bisa mengeksekusi. Bagaimana mencegah perbuatan itu supaya dihentikan seketika dan mundur tidak jadi melakukannya? Karena pernah terjadi sekelompok orang bermusyawarah untuk membunuh seseorang, seharusnya itu naik lebih tinggi lagi, tapi ternyata itu bisa ditinggalkan dengan mengurangi kadarnya, bahkan melahirkan kesimpulan yang sangat positif dalam kehidupan. Paham sampai sini? Kalau paham, saya cek dulu. Tantangan dakwah terbesar dalam diri kita apa namanya? Nafsu. Siapa yang menggoda nafsu? Setan. Setan itu asalnya dari apa? Jin. Jin kelihatan tidak? Berarti dalam diri kita ada sosok yang tidak nampak yang memberikan was-was pada diri kita. Godaannya disebut dengan was-was. Hati-hati, setiap yang bernama manusia, kalau dia belum meninggal pasti akan mendapatkan godaan itu. Dua. Awas, dua. Ingat, setan itu cara kerjanya masuk kepada nafsu dengan bisikan. Maka Allah memberikan bocoran kepada kita bagaimana membuat benteng supaya kita bisa menghambat tantangan-tantangan yang datang dari setan. Yang pertama apa namanya? Halo? Baik. Yang kedua? Interaksi dengan Al-Quran. Yang ketiga? Baik. ikhlas diterjemahkan dalam bentuk ibadah, wujudnya bisa berupa sholat. Kemudian yang terakhir adalah banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap kesempatan. Kalau ini diamalkan, minimal musuh berat yang pertama itu kita bisa atasi dalam proses barangkali perjuangan, walaupun tidak mudah untuk kita lakukan. Jelas sampai sini? Baik. Nanti kita akan ambil yang kedua dalam pertemuan berikutnya, masih dalam topik tantangan-tantangan dakwah, tapi turunan yang keduanya. Karena boleh jadi, lihat sini, karena boleh jadi setannya bisa menampakkan diri. Banyak orang tidak tahu sebetulnya saat hadir di depan dirinya itu setan. Itu setan. Bagaimana bentuknya? Seperti apa keadaannya? Itu yang akan kita ambil pada pertemuan yang berikutnya. Setan-setan yang tampak dalam kehidupan. Kita punya waktu 5 menit. Saya berjanji tadi untuk mengurai beberapa persoalan. Kita jawab dulu, baru kemudian kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ini saja. Bismillah. Ustadz, apakah Allah masih menerima taubat kita jika kita sudah pernah berzina? Oh, kalau berzina jangan ikut-ikut saya. Kita zina sama pelacur. Gini, kalau Anda masih punya kesempatan bernyawa dan belum sampai nyawa itu ke kerongkongan, maka taubat itu sangat terbuka bagi Anda. Kecuali kalau nyawa sudah sampai ke kerongkongan, segera kembali. Bahkan ada ayat yang khusus diturunkan untuk pertanyaan Anda ini. Ayatnya ayat ke-53, surahnya surah ke-39. Ayat itu diturunkan untuk menjawab seseorang yang terlibat dengan pertanyaan Anda seperti ini dan dia mau taubat. Maka Allah turunkan ayat kulia ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang telah berbuat israf. Di antara israf yang mengerjakan perbuatan dosa besar. Dosa besar di antaranya zina. Ketika dikerjakan seperti itu dia mau tobat. Kata Allah, ayo tobat, jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ada kalimat jangan putus asa? Karena orang kalau berbuat dosa besar, setannya lebih mudah menjerumuskan dia. Karena akan dibuat kalimat-kalimat dalam dirinya, seakan-akan mencegah dia untuk bertobat. Sudah, dosa kamu berbuat sudah begitu besar, gak ada kesempatan untuk bertobat lagi. Sudah, kamu sudah terlanjur basah, berenang sekalian, tinggalkan perbuatan yang ini. Kamu medannya di sini, kamu dunianya di sini. Kata Allah, itu semua tidak benar. Saya itu adalah Tuhan rahmat, bukan Tuhan ghadab. Rahmat saya melebihi ghadab yang ada dalam diri saya. Maka rahmat itu manfaatkan. Tobat. Ayo tobat. Saya katakan, jangankan Anda, pelacurnya pun. Maaf ya, duhai perempuan-perempuan dimanapun Anda berada, yang terjebak dalam pengaruh setan untuk menjajakkan dirinya, sehingga disebut dengan pelacur. Maaf, saya tidak ingin memperindah bahasa ini. Saya tegaskan pada Anda ya, kalau maksiat itu istilahnya jangan dibikin sopan. Kalau dibikin sopan nanti bangga tampilannya. Maaf, koruptor maling. Ketika dibuat koruptor, dipakein jaket kuning, cuman pakai jaket. Masya Allah, enak banget senyum-senyum, bawa tas. Kontingen koruptor Indonesia, bawa tas. Senyum, foto-foto, bilang maling. Samakan dengan ayam. Kenapa orang pencuri ayam disebut maling? Pencuri uang ratusan miliar triliun disebut dengan koruptor? Walaupun mungkin maknanya berbeda, tapi kalimatnya diperindah. Maaf, perempuan menjajakan diri di malam hari, jangan disebut kupu-kupu. Gak ada hubungan. Kupu-kupu aja gak begitu. Ya, sebut aja dengan bahasa yang menjijikkan itu, sehingga orang menjauhinya. Pelacur, selesai. Laki-lakinya apa? Jangan dipersempit. Buaya. Buaya aja gak begitu. Udah sebut aja misalnya pria jahat, pria buruk, pria pezina. Selesai. Tuh pria pezina tuh. Bukan itu hidung belang, hidungnya sama. Gak belang dia. Katakan pezina. Begitu disebut pezina, dia akan menjauhi perbuatan itu. Ayo, tempat-tempat zina, sebut aja begitu. Ya, jangan disebut dengan kalimat-kalimat yang indah. Begitu disebut dengan kalimat yang indah, seakan-akan perbuatan itu menjadi baik. Teruskan. Pernah dengar tentang hadis ini? Seorang pelacur memberikan air, minuman kepada seekor anjing. Ketika diberikan itu tiba-tiba keluar firmannya dengan segala keikhlasannya dia masuk ke dalam surga. Pernah dengar hadis itu? Jangan salah baca, kalau salah baca nanti jadi pelacur aja bisa masuk surga. Cukup cari anjing aja, anjing kasih minum surga. Kalau seperti itu enak banget. Bukan, cara bacanya adalah ketika dia memberi minuman itu dia sadar dengan dirinya. Ini anjing aja hewan najis, disebut najis, keadaannya terhina, diberikan minuman, tiba-tiba dia bisa berubah beraktivitas dengan cara yang baik. Saya manusia, bukan hewan. Walaupun saya melakukan perbuatan hina, kenapa saya tidak berubah seperti anjing ini punya energi? Dalam bahasa syariat, wahyu itu disebut dengan tuntunan air. Allah menurunkan air dari langit, membuat tanaman yang kering, air tanah yang kering menjadi kembur kembali. Allah menurunkan wahyu-wahyu dari langit, ajaran-ajaran, membuat hati yang kering menjadi subur kembali untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sadar dia dengan perbuatan itu, bertobat dirinya, tobat itu yang mengukurkan dosanya, berubah jadi beramal soleh, amal solehnya yang menjadikan dia terjamin surga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pelacur tobat masuk surga, pembunuh 100 orang tobat masuk surga. Maka saya ajak orang yang pernah berbuat perbuatan semacam ini, ayo tobat, ada kesempatan. Dan jangan ditampakkan, maksiat yang tampak hanya mengundang bencana. Ini sekarang ini sudah banyak nih, saya perhatikan orang bangga berbuat maksiat. Awas, hati-hati, homoseksual, lesbian, LGBT, macam-macam sudah bangga bikin kontes, bikin macam-macam, ngundang musibah tuh, ngundang musibah. Dan kita doakan, kita ajak mereka dakwahi dengan lembut supaya meninggalkan perbuatan-perbuatannya. Doakan Pak, dalam malam kesempatan hari doa, istighfar. Karena istighfar itu diantaranya bisa menahan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Muhammad, sepanjang kamu hidup mereka tidak akan pernah saya azab. Kalimatnya fi'il. Tapi ketika nabinya meninggal, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kenapa yang pertama kata kerja, yang kedua kata benda? Pertama kata kerja karena di zaman Nabi setelah masuk Islam jarang orang berbuat maksiat. Setelah nabinya meninggal berubah jadi kata benda, orang-orangnya banyak bermaksiat. Tapi kenapa azab ditahan oleh Allah? Ada kalimat di ujungnya, wahum yastaghfirun, karena ada orang-orang yang masih istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa malam, ya, bikin programnya. Saya kemarin ke Padang, berapa waktu lalu, wali kota Padang punya program Padang Bebas Maksiat. Saya kira, ayo Kabupaten Bandung, ya Kabupaten Bandung bebas maksiat. Anda berdoa, dakwahi, tampakkan kebaikan. Ayo mulai sekarang yang ngaji dengan saya minta komitmennya. Kalau Anda pegawai, berangkat ke kantor, perilaku yang baik. Tunjukkan nilai keislaman. Jujur dalam bekerja, jangan takut, Anda tidak akan kehilangan rezeki. Anda gak korupsi pun, rezekinya segitu. Anda korupsi, rezekinya gak nambah segitu juga. Jadi kalau Anda bisa dapatkan yang halal, kenapa mencari dengan yang haram? Gak usah, yang baik-baik aja, rezeki Anda sudah terjamin. Demi Allah saya katakan, kelihatannya banyak, cuman segitu juga. Kalau Anda berbuat baik, ditahan oleh Allah, seperlunya dikasih, perlu dikasih supaya Anda gak repot. Kadang-kadang dikasih banyak supaya bisa zakat, supaya bisa infak. Cukup tempuh dengan cara yang jujur, rezeki datang dengan semestinya. Ayo Anda yang bekerja di birokrasi, di diplomasi, jujur aja udah. Tunjukkan nilai keislaman. Pak, kenapa sok soleh sih? Gak nerima proyek begini, bukan sok soleh. Saya ingin menunjukkan bahwa agama yang saya peluk selalu mengarahkan pada nilai-nilai kebaikan. Demi Allah saya katakan, saya tidak menerima ini pun, rezeki saya akan didapatkan dengan seperlunya. Sesuai dengan kebutuhan saya. Paham? Ditinggalkan yang tidak baik. Apapun pekerjaan Anda. Yang polisi, yang tentara, yang macam-macam, yang camat, yang lurah, yang bupati. Ayo, kalau Anda merasa mengaji dengan kami, tunjukkan bahwa apa yang kita pelajari bisa dipraktikkan dalam kehidupan. Yang seperti ini, tobat. Kalau Anda tobat, saya doakan, saya bermohon pada Allah, semoga yang bertanya ini kalau benar-benar dia bertobat, dan semua yang bermaksiat bertobat, saya bermohon pada Allah semoga dimuliakan dengan surga saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis ini waktunya. Satu lagi terakhir ya. Ini yang terakhir. Oh, maaf. Ini cara tobatnya ada di Quran surah ke-4 ayat 17 sampai 18. Segerakan. Jangan ditunda. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Orang tobat itu kalau pengen cepat diterima tobatnya, begitu dia terfikir tobat, segera tobat saat itu. Kalau siang ini Anda sadar salah, diam. Tobat, jangan tunggu malam, karena boleh jadi ketika Anda merencanakan malam, maut datang lebih cepat daripada apa yang Anda pikirkan. Terkadang saya bingung dengan diri saya sendiri. Anda aja bingung dengan diri Anda, apalagi saya. Kenapa Anda bingung? Saya selalu berbuat kebaikan, kenapa diinformasikan? Tetapi saat saya menemukan kemungkaran, saya hanya hanyut di dalamnya. Apakah saya termasuk orang munafik? Teman-teman sekalian, baik itu tidak akan bertemu dengan keburukan. Amal soleh tidak akan bertemu dengan amal salah. Jadi kalau Anda beramal soleh masih berbuat yang salah, pasti ada yang salah dengan mengerjakan amal solehnya. Orang sholat tidak akan maksiat. Gak ada orang sholat ke masjid, keluar masjid mengambil sendal orang lain. Gak ada. Ih, sendal saya di mana ya? Kayaknya di sini deh. Tadi di sini betul. Oh iya, yang ini dipakai aja. Padahal dia ke masjid gak pakai sendal. Kalau sholatnya benar, dia gak akan begitu. Sering saya lihat di YouTube tuh ada CCTV mengatakan yang ngambil kotak infak, ngambil ini, ngambil itu. Itu kalau orang sholatnya benar gak akan begitu. Yang mungkin terjadi, cara ibadahnya salah. Karena ibadah yang benar akan menekan Anda untuk berbuat maksiat. Maka dari itu saran saya yang pertama adalah tolong koreksi dulu cara ibadah Anda. Pahami dengan baik. Yang kedua saya berikan cara cepat. Ini cara paling gampang. Cara paling gampang. Kalau Anda telah beramal soleh, tiba-tiba ada ajakan berbuat maksiat, langsung katakan pada diri Anda. Katakan, kalau kamu berbuat seperti ini, bayangkan kamu akan diwafatkan saat kamu bermaksiat. Ini cara paling gampang. Jadi kalau Anda ingin berbuat maksiat, bayangkan seketika diwafatkan oleh Allah. Barusan sholat, keluar dari masjid pengen ngambil sendal orang. Bayangkan saat ngambil sendal itu Anda diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan saat Anda tanda tangan proyek yang tidak jelas itu diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan saat Anda diajak berzina diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demi Allah saya katakan, kematian adalah peringatan yang paling kuat untuk selalu membuat kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kami sampaikan informasinya. Insyaallah pada tanggal 27 Oktober hari Sabtu, dimulai dari jam 8 pagi, kita akan ada acara spesial bertempat insyaallah di Istora Senayan, akan bersama para ahli-ahli Al-Quran baik di Indonesia ataupun juga dari luar negeri dengan 3 acara. Acara pertama adalah talk show tentang esensi Al-Quran dalam kehidupan. Di situ akan hadir kepala daerah ahli Quran, ya, yang hafal 30 juz Al-Quran, orang-orang penghafal Quran, ya, ada dubes yang ahli Quran, ada syekh-syekh ahli Quran. Yang kedua ada klinik Al-Quran. Anda bisa mendapatkan informasi bagaimana cara cepat menghafal Quran, memperbaiki bacaan Quran yang salah. Yang ketiga ada bedah buku tentang ahli Quran. Dan di situ akan diluncurkan kelas Al-Quran yang pusatnya sedang kami bangun di Bekasi saat ini. Insya Allah kita akan punya cita-cita dalam setahun Indonesia akan memiliki 100 ribu ahli Al-Quran yang baru. Saya tidak tahu apakah Anda terlibat di dalamnya. Kalau Anda ingin masuk di dalamnya, Anda bisa hadir. Di situ nanti akan ada pembagian buku gratis. Ya, MZN akan dibagikan, Al-Majmu akan dibagikan, dan kita akan berikrar sekaligus membuka kelas langsung seperti yang kami sampaikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada kelas ibu-ibu ahli Quran, ada kelas dokter ahli Quran, ada kelas pengusaha ahli Quran. Di situ mereka akan belajar ayat-ayat terkait dengan semua aktivitas kehidupannya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah kemudian menjaga para pemimpin kita untuk bersikap adil dalam kehidupannya, menjaga ulama kita untuk ikhlas dalam dakwahnya, dan insya Allah menyatukan kita bergandengan ke surga berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.